Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman lishanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama belajar tentang kandungan-kandungan yang bisa kita ambil dari surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat, ya, adalah surat Madaniyah yang turun setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah, dan dia turun sekitar tahun 9 Hijriah, di tahun yang dikenal dengan Amul Wufud. Amul Wufud yaitu tahun di mana banyak kabilah-kabilah yang datang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengenal lebih dekat tentang Islam. Ya. Oleh karenanya surat ini adalah surat Madaniyah, berbeda dengan surat Makkiyah. Kalau surat Makkiyah turun sebelum Nabi berhijrah. Para ulama sepakat seluruh ayat dari awal sampai akhir adalah ayat-ayat Madaniyah, kecuali satu ayat yang mereka perselisihkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, ila akhiril ayat. Ayat ini diperselisihkan apakah dia Madaniyah atau Makkiyah. Kenapa? Karena Allah buka firman-Nya dengan ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian. Dan di antara ciri-ciri ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun di kota Mekah adalah dibuka dengan ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Adapun kalau ya ayyuhalladzina amanu, maksudnya adalah orang-orang beriman yang tinggal di kota Madinah. Nanti akan kita bahas jika pada waktunya apakah dia Makkiyah atau Madaniyah, namun yang benar dia juga Madaniyah. Kemudian surat Al-Hujurat, ya, surat Al-Hujurat namanya cuma satu. Sebagian surat namanya banyak, ada yang sampai namanya 6, ada yang namanya 4, ada yang namanya 3. Dan di antara cara para ulama untuk menamakan satu surat adalah memilih lafal yang dia spesial, yang menunjukkan ciri khas surat tersebut yang mungkin tidak disebutkan di surat-surat yang lain. Contohnya Al-Hujurat. Innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Dalam ayat ini kata Allah, sungguhnya orang-orang yang menyuruh engkau wahai Muhammad di balik hujurat, hujurat itu kamar-kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Apa makna hujurat? Jadi kita akan bahas makna al-hujurat. Kedengaran tidak? Kalau enggak saya tarikin, ya. Enggak, kurang. Taib. Al-hujurat jamak dari al-hujurah, ya. Al-hujurat ini jamak plural, ya, lafal plural. Jamak dari al-hujrah. Al-hujrah. Ini namanya singular atau mufrad. Dan al-hujrah, al-hujrah itu adalah kalau kita apa, ya, untuk kita mungkin disebut dengan pelataran namun tidak beratap. Jadi rumah Nabi kira-kira demikian, ya. Ini rumah Nabi. Ini namanya di sini, ini namanya gurfah, al-gurfah. Gurfah itu kamar. Yang kamar sini beratap, ini beratap semuanya. Dia beratap, ada saqafnya, beratap. Adapun ini ada pagarnya, tertutup, ini pagar, ya. Atau tertutup, ini juga tertutup. Tapi dia tidak beratap. Ini tengah-tengah tidak beratap. Ini yang disebut dengan al-hujurat. Disebut dengan al-hujurah. Sehingga ada dua pintu. Ada pintu gurfah, ada pintu hujurah. Ini disebut al-hujurah. Nah, rumah Nabi SAW kalau dari sini ke sini, kira-kira 6-7 zira, yaitu kira-kira 3,5 meter. Kemudian dari sini sampai sini adalah 10 zira, kira-kira 5 meter. Kemudian lebarnya ya kira-kira 7-8 sekitar 4 meter. Tingginya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah masuk di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan Al-Basri kemudian masih memegang apa namanya saqaf, yaitu memegang atap rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti atap rumah Nabi apa? Pendek. Dan ini adalah rumah yang sangat sederhana ya. Oleh karenanya waktu di zaman perluasan Masjid Nabawi sehingga rumah Nabi masuk, sebagian salaf menangis. Kata mereka, "Lau seandainya dibiarkan rumah Nabi sebagaimana seadanya, agar orang-orang yang baru lahir yang datang ke kota Madinah bisa lihat bagaimana rumah Nabi mereka yang sangat apa? Sederhana, yang hanya terbuat dari pelepah korma, yang dari apa namanya daun-daun korma. Inilah rumah orang paling termulia di alam semesta, yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ini yang disebut dengan apa? Al-hujrah. Ini namanya bait, rumah terdiri atas hujrah, terdiri atas gurfah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dalam sini. Maka di sini seperti seakan-akan pelataran ya. Inilah yang disebut dengan apa? Al-hujrat. Makanya dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aikidu sahibul hujurat." Rasulullah SAW nyuruh bangunkan para pemilik hujurat itu istri-istriku agar mereka solat malam. Santai ya, kita 2 jam setengah ya, santai aja. Taib. Surat Al-Hujurat adalah surat yang sangat spesial karena dia adalah surat yang paling lengkap mengajarkan tentang adab. Yang paling lengkap mengajarkan tentang adab. Tadi Pak Polisi sudah menasihati kita semua bahwasanya yang namanya pengajian bukan cuma ilmu tapi juga harus memperhatikan apa? Adab, dan itu benar ya. Harus digabungkan antara ilmu, amal dan adab ya. Ya. Sebagaimana perkataan sebagian salaf, "Nahnu ila aktsari minal adab ahwaju ilaina min katsirin minal ilm." Kita ini lebih banyak butuh kepada adab daripada banyaknya ilmu. Karena ilmu tanpa adab ya, maka seperti pohon tanpa buah ya. Jadi surat ini mengajarkan adab. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab kepada sesama kaum mukminin, kemudian kepada kaum mukminin juga ada adab terhadap orang fasik, kaum mukminin yang fasik, adab terhadap orang saleh, sesama orang saleh, adab terhadap kaum mukminin yang bermasalah, yang bertikai bahkan berperang. Bagaimana adab menghadapi model adab-adab seperti ini ya. Maka dibahas dalam surat Al-Hujurat. Dan pembahasan tentang adab-adab ini sangat penting karena kita sekarang di zaman medsos, zaman wawasan, pengetahuan yang carut marut masuk dalam HP kita, masuk dalam laptop kita, masuk dalam gadget kita. Kita melihat, kita membaca. Kalau dahulu kita cuma mendengar, sekarang kita melihat. Melihat bagaimana adab-adab selain muslim, adab-adab non-muslim yang kita lihat, kebiasaan kehidupan mereka sehari-hari, belum lagi dengan tontonan-tontonan film-film dan macam-macamnya. Sehingga secara tidak langsung kaum muslimin belajar adab-adab dari mereka. Sehingga bisa jadi adab-adab kaum muslimin terlupakan, padahal adab-adab Islam luar biasa ya. Sebagian orang terpesona dengan adab-adab non-muslim ya, yang kemudian ternyata menyimpang dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu mengenal adab-adab Islam bagaimana yang seharusnya, yang semuanya adalah adab-adab yang suci yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk pada ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi Wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat mengulangi ya ayyuhalladzina amanu sampai 5 kali. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Padahal suratnya tidak terlalu panjang. Dan ini tidak terdapat pada surat-surat yang lain. Ya, suratnya tidak terlalu panjang, tetapi ya ayyuhalladzina amanu sampai 5 kali. Ya. Wahai orang yang beriman, wahai orang yang beriman, wahai orang yang beriman, menunjukkan kita harus perhatian dengan apa yang diserukan setelah panggilan tersebut. Kemudian baru terakhir Allah mengatakan ya ayuhan nasu, wahai manusia sekalian. Allah buka peringatan yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. La tuqaddimu baina yadillahi wa rasuli. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Tuqaddimu, apa maknanya tuqaddimu? Mau tulis lagi Bapak tulis ya? Boleh? Masih lama, 3 jam masih lama. Ini sudah ya? Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, la tuqaddimu. La tuqaddimu. Ini ada dua qiraah. Qiraah pertama la tuqaddimu, qiraah yang kedua la taqaddamu. Adapun la taqaddamu, maka dia adalah fi'il lazim. Fi'il lazim yaitu tidak butuh objek. Adapun la tuqaddimu, dari qaddama yuqaddimu, maka ini ada dua kemungkinan. Ada yang qaddama, dia muta'addi, yaitu butuh objek. Ini mohon maaf yang tidak tahu bahasa Arab, mohon maaf ya. Ada yang qaddama lazim, tidak butuh objek. Maka para ahli tafsir berselisih tentang la tuqaddimu di sini adalah muta'addi butuh objek atau tidak butuh objek. Yang dirojikan oleh Tahir bin Asyur bahwasanya qaddama di sini adalah lazim, tidak butuh objek, berbeda dengan Al-Alusi, beliau merojikan bahwasanya qaddama di sini butuh objek. Tidak butuh objek seperti perkataan muqaddimah al-kitab. Kalau kita bilang muqaddimah kitab, berarti bagian depan kan? Bagian depan kan, kalau tulis buku muqaddimah dulu, baru apa kemudian apa? Isinya. Muqaddimah itu lazim. Tidak ada mendahulukan, tapi dia sudah terdahulukan. Dia terdahulukan di bagian buku, maka disebut muqaddimah. Seperti muqaddimatul jaysh atau muqaddamul jaysh, yaitu pasukan bagian depan. Ini lazim, pasukan bagian depan, tidak membutuhkan objek. Beda kalau muqaddama membutuhkan objek. Maka saya mengadakan qaddamtu asy-Syafi'i ala Ahmad. Misalnya saya mengatakan saya mendahulukan Imam Syafi'i daripada Imam Ahmad. Ada butuh objek. Saya mendahulukan siapa? Imam Syafi'i daripada Imam Ahmad misalnya, ya. Atau saya mengatakan qaddamtu al-Qarasi, ya. Misalnya ala tawilah, aku mengedepankan kursi daripada meja misalnya. Jadi ada objek. Misalnya saya mengatakan qaddamtu sufufa rijal ala sufufin nisa, aku mendahulukan saf lelaki daripada saf para wanita. Berarti dia butuh objek. Nah, bagaimana kalau qaddama di sini artinya butuh objek, dan bagaimana dengan kalau tidak butuh objek? Wallahu alam bisawab, yang lebih kuat adalah qaddama di sini adalah tidak butuh objek berdasarkan qiraah yang lain la taqaddamu. Mohon maaf yang tidak tahu bahasa Arab, sabar ya. Ini saya harus bahas ya. Kita masih 3 jam, santai aja. Jadi yang lebih rajih daripada dua pendapat ini adalah bahwasanya qaddama di sini lazim, dia tidak butuh objek. Artinya, wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului daripada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa jangan mendahului Allah dan Rasulnya? Yaitu jangan ngomong dahulu tentang syariat sebelum kalian melihat apa perkataan Allah, apa perkataan apa? Rasulullah. La taqulu hatta yaqula. Jangan kau berkata, jangan kau berpendapat sampai kau lihat apa perkataan Allah dan perkataan Rasul dalam masalah ini. Jangan sok tahu tentang ilmu agama. Faham? Adapun kalau kita bawakan kepada mana qaddama yuqaddimu yang berarti fi'il muta'addi punya objek, maka artinya kata Al-Alusi, jangan kau mendahulukan. Dan ini juga mana benar ya. Sudahnya benar, tapi yang lebih benar yang ini. Jadi, jangan kau mendahulukan pendapat siapapun di atas pendapat Allah dan Rasulnya. Kalau kita tahu Rasulullah SAW sudah ngomong demikian, jangan kau bilang, tapi berkata Ustadz Fulan, tapi Syekh ini bilang gini, tapi Kiai ini bilang begini, hukumnya haram. Berarti kau mendahulukan orang lain di atas Rasulullah SAW. Kau mendahulukan orang lain di atas Al-Quranul Karim. Demikian juga jangan kau mendahulukan dirimu. Oh, menurut saya Allah bilang begini, menurut saya begini. Rasulullah SAW begini, menurut saya begini. Ha? Ini diantara tafsiran kalau kita artikan qaddama, artinya punya objek. Oleh karenanya makna ayat ini, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah, janganlah kalian mendahului ngomong atau berpendapat mendahului Allah dan Rasulnya. Atau menurut tafsiran qaddama adalah fi'il lazim, fi'il muta'addi, punya objek. Janganlah kalian mendahulukan diri kalian atau mendahulukan seorang pun di atas Allah dan Rasulnya, dilarang. Bagaimana cara bentuk mendahului Allah dan Rasulnya atau mendahulukan orang lain di atas Allah dan Rasulnya? Contohnya tadi, berpendapat tidak melihat hukum Islam bagaimana dulu. Apa sih pendapat Allah masalah ini? Apa sih pendapat Rasulullah masalah ini? Langsung dengan berani, oh menurut saya begini. Oh menurut Ustaz ini begini. Oh menurut ini begini. Menurut Profesor ini begini. Oh, tidak boleh. Berarti engkau mendahulukan orang lain terhadap Allah dan Rasulnya, atau kau mendahulukan dirimu atas Allah dan Rasulnya, atau kau lancang ngomong sebelum kau melihat pendapat Allah dan Rasulnya. Di antaranya kata para ulama, seperti Al-Qurtubi dan yang lainnya, yaitu bikin ide kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya mengatakan, coba turun ayat tentang ini. Kenapa tidak turun ayat tentang ini? Kenapa Nabi tidak mengharamkan ini? Kenapa Nabi mengharamkan ini? Kenapa diharamkan oleh Nabi? Ini namanya mendahului Rasulullah SAW. Protes. Ini antara bentuk mendahului Rasulullah SAW. Kenapa Nabi mengharamkan ini? Kenapa Nabi menghalalkan ini? Ya, seakan-akan dia merasa syariat Allah dan syariat Nabi SAW tidak sempurna. Maka dia butuh untuk menyempurnakannya. Dia perlu istidrak, dia perlu untuk memperbaiki, merevisi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Disebutkan bahwasanya ayat ini turun tentang kisah tatkala Bani Tamim. Jadi kita katakan tadi bahwasanya surat Al-Hujurat turun pada tahun 9 Hijriah. Tatkala wufud, kabilah-kabilah Arab datang untuk menimba ilmu kepada Nabi SAW. Di antaranya datang kabilah Bani Tamim. Bani Tamim datang kepada Nabi SAW. Kemudian waktu mereka datang, diskusilah antara Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar berdiskusi. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Nabi SAW, Amir Al-Qa'qa ibn Ma'bad At-Tamimi. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, itu kabilah Bani Tamim, jadikanlah Al-Qa'qa bin Ma'bad yang menjadi amir mereka, pemimpin mereka. Wa qala Umar, Umar kasih ide juga. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Amir Al-Aqra bin Habis, ya Rasulullah, jadikanlah Al-Aqra bin Habis yang jadi amir mereka. Maka Abu Bakar tersinggung karena Abu Bakar kasih ide. Kemudian Umar juga kasih ide. Abu Bakar berkata, Ma arata illa khilafi. Ya Umar, kau ngomong begini tidak lain kecuali kau ingin menyelisihiku. Umar langsung membela diri. Ma aratu khilafaka. Aku tidak ingin menyelisihimu. Ini hanya kasih ide saja. Fatama raya. Maka mereka berdua berdebat. Hatta irtafa'at aswatuhuma. Sampai suara keduanya keras di hadapan Nabi SAW. Maka turunlah surat Al-Hujurat. Ini di antara sebab-sebab, banyak sebab-sebab turun surat Al-Hujurat, setiap ayat ada sebabnya. Namun di antaranya gara-gara ini. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya di antara bentuk mendahului Allah dan Rasulnya yaitu memberi ide kepada nabi, ya, mentakyin pemimpin sebelum ditunjuk oleh nabi, menunjuk pemimpin sebelum ditunjuk oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi kata Abu Bakar, bagaimana kalau jadi pemimpin adalah Al-Qa'qa' bin Ma'bad? Umar berkata, bagaimana kalau jadi pemimpin adalah Aqra' bin Habis? Ini hanya ide, tapi ini tidak boleh kurang adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga isyarat bagi kita bahwasanya namanya sahabat dekat, terkadang terjadi perselisihan dan itu wajar. Kita begitu tahu bagaimana kecintaan Abu Bakar terhadap Umar dan bagaimana kecintaan Umar terhadap Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan terkadang terjadi perselisihan di antara mereka, ya. Buktinya seperti kisah ini. Sampai Abu Bakar berkata, "Ma aratta ila khilafi." Wahai Umar, kau ngomong demikian tidaklah kecuali karena kau ingin menyelisih aku. Kata Umar, tidak, terjadi perselisihan. Namun perselisihan tersebut begitu cepat berakhir karena persahabatan mereka dibangun di atas persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bukan berarti tatkala kita bersahabat dengan kawan kita tidak akan pernah terjadi perselisihan. Akan terjadi, entah sekali entah dua kali, tetapi tatkala kita tahu bahwasanya kita bersahabat karena Allah, jangan mudah kemudian kita emosi, kemudian kita tinggalkan sahabat kita, kemudian kita yansal jamil, kita melupakan segala keindahan persahabatan yang terdahulu. Ini perlu saya ingatkan, karena namanya kita bersahabat, terkadang ada perselisihan. Entah teman kita ngomong dia nyinggung tanpa dia sadari atau dia sadari menyakiti hati kita. Ya, maka kita boleh marah, kita boleh tegur, tapi jangan menjadikan itu awal keretakan perpisahan abadi antara kita dengan dia setelah selama ini kita bersahabat dengan sahabat persahabatan yang indah. Terutama ibu-ibu. Karena ibu-ibu sering begitu, ya. Bersahabat lama luar biasa, masalah sedikit gara-gara tersinggung langsung putus hubungan selama-lamanya. Ya, abadi. Ya, permusuhan abadi. Enggak boleh seperti itu. Kalau benar-benar persahabatan kita karena Allah, kalau ada kesalahan boleh kita tegur, boleh kita marah, tapi bukan berarti kemudian habis itu kita berpisah tidak bersahabat lagi. Lihat Abu Bakar dan Umar, bukan cuma kali ini mereka berselisih. Dalam hadis yang lain sampai Abu Bakar datang kepada Umar, Umar datang kepada Abu Bakar, Abu Bakar datang kepada Nabi, Umar datang kepada Nabi, ya, dalam hadis yang panjang. Tetapi intinya mereka beberapa kali berselisih, namun hati mereka begitu mudah kembali lagi karena persahabatan mereka karena Allah, bukan karena faktor duniawi. Ya. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di antara makna la tuqaddimu baina yaday ilahi wa rasulih, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, yaitu jangan beri ide kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jangan berbicara tentang syariat sebelum engkau mengecek apa perkataan Allah dan Rasulnya. Jangan lancang bicara tentang masalah agama, berarti tidak beradab kepada Allah dan Rasulnya. Di antara mana jangan mendahulukan perkataan seorang pun, ya, atas perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Imam Syafi'i, man istabanat lahu sunnah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang sudah jelas baginya sunnah, maka haram bagi dia untuk meninggalkan sunnah tersebut gara-gara perkataan seorang pun. Tidak boleh. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Syafi'i, idza sahal haditsu fa huwa madhhabi. Kalau telah sah suatu hadis, itulah madhabku. Kalau kau melihat perkataanku menyelisih perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lemparkanlah perkataanku. Ya, apa kata Imam Malik rahimahullahu taala? Kullun yu'khadhu min qawli wa yurad ila sahibi hadzal qabr. Seluruh orang perkataannya boleh diambil, boleh dibuang kecuali perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haram seorang pun mendahulukan perkataan orang lain, perkataan imam sebesar apapun imam tersebut, apalagi hanya pendapat dia sendiri, mendahulukan pendapat tersebut daripada pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wattaqullah," bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. "Innallaha sami'un alim," sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik. Kita lanjutkan. Ayat pertama setengah jam, ya. Masih ada 18 17 ayat lagi. Insyaallah yang lain enggak panjang. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada sedikit permasalahan akidah, yaitu innallaha sami'un alim. Allah menggabungkan antara sami' dengan alim. bahwasanya Sami adalah sifat mendengar, Alim sifat artinya mengetahui, dua-duanya sifat Allah. Allah namanya As-Sami, Allah namanya Al-Alim. Makanya orang boleh menamakan anaknya Abdus Sami. Saya punya kawan namanya Abdus Sami. Itu hamba yang maha mendengar. Dan seorang boleh menamakan anaknya Abdul Alim. Hamba Allah yang maha apa? Mengetahui. Allah membedakan antara sifat As-Sama dan Ilm. Mendengar beda, ilmu beda. Dan ini menyelisihi pendapat akidah Asy'ariyah yang menafsirkan sama dengan ilmu. Mereka mengatakan sama mendengar maksudnya al-ilmu bil masmu'at, yaitu mengetahui tentang perkara-perkara yang terdengar. Bukan mendengar, tetapi as-sama artinya mengetahui perkara-perkara yang terdengar. Sama mereka menafsirkan al-basar, melihat maksudnya al-ilmu bil mubsarat, mengetahui tentang perkara-perkara yang terlihat. Dan ini adalah takwil yang batil, seakan-akan menyatakan bahwasanya sifat sama adalah bagian daripada sifat ilmu, padahal Allah membedakan antara sifat sama mendengar dengan sifat apa? Ilmu. Ini saya bahas panjang lebar, saya tidak akan ulangi lagi dalam Syarah Al-Aqidah Wasithiyah. Antum bisa nonton di YouTube Syarah Aqidah Wasithiyah bagian ke-9. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum." Wahai orang yang beriman, adab berikutnya. Ya. Sebelumnya di ayat pertama Allah mengatakan, "La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Padahal sababun nuzul, padahal sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan adab kepada Nabi, bukan kepada Allah. Kisahnya kan tadi antara Abu Bakar dan Umar. Berkaitan di hadapan Nabi atau di hadapan Allah? Di hadapan Nabi SAW. Artinya mereka salah adab, ya, kesalahan yang ditegur oleh Allah berkaitan dengan Nabi SAW. Namun kenapa Allah memasukkan kata Allah di sini? La tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Para ulama mengatakan karena ini dalam rangka mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kesalahan yang terjadi berkaitan dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan engkau tidak beradab juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham? Nabi agung bukan manusia biasa. Anda menyelisih Nabi, Anda menyelisih Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah, barang siapa taat kepada Rasul maka dia telah taat kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap sembarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda tidak beradab kepada Nabi sama Anda tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahulukan diri kalian daripada Allah dan Rasulnya, padahal pembahasan masalah Nabi. Ini juga kata para ulama dalam buku tafsir, dalil bahwasanya Anda tidak akan bisa mengetahui, ya, bagaimana beribadah kepada Allah yang benar kecuali dengan jalan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya lagi, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qauli kajhari ba'dikum li ba'dhin. Dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian sebagaimana kalian berbicara satu dengan yang lainnya. Suara keras enggak ada masalah. Tetapi kepada Nabi tidak boleh kalian mengeraskan suara, kalian tidak boleh mengangkat suara. Apa sebabnya? Antah batu amalukum wa antum la tash'urun. Bisa jadi amal kalian gugur dalam kondisi kalian tidak sadar. Bisa jadi amal kalian gugur dalam kondisi kalian tidak sadar. Ini juga berkaitan dengan hadis yang tadi. Tatkala Abu Bakar dan Umar berdiskusi, fatamaroya, mereka pun berdebat, hatta tartafi aswatuhuma, sampai akhirnya suara mereka meninggi, Allah tegur, jangan angkat suara kalian di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bermaksud untuk mencela Nabi, mereka sedang bermaksud untuk mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mendukung Nabi harus ada adabnya, ya, dengan tidak boleh mengangkat suara kalian. Ya. Waktu turun ayat ini ada seorang sahabat namanya Thabit bin Qais bin Syammas al-Khazraji. Seorang sahabat yang mulia, ya, yang dia jahuri saut, suaranya keras. Namun telinganya agak kurang mendengar dengan baik. Dan biasanya kalau orang pendengarannya agak terganggu, dia ngomongnya keras. Ya. Karena seakan-akan orang yang lain juga pendengarannya terganggu. Dan itu kebiasaan orang-orang pendengaran terganggu, dia ngomong agak keras. Padahal kalau dia ngomong pelan, orang sudah dengar. Tapi mungkin dia sendiri kurang mendengar suara dia, maka dia keraskan suaranya karena pendengarannya agak terganggu. Waktu turun ayat ini, dia menyangka ayat tersebut turun kepada dia, maka dia enggak keluar rumah sama sekali. Dia takut. Ini dalam Sahih Bukhari. Maka Nabi SAW cari-cari di mana Thabit bin Qais bin Syammas kok tidak kelihatan. Dicari-cari tidak pernah muncul di masjid, ternyata dia mengunci dirinya di rumahnya. Waktu dipanggil, dia katakan bahwasanya saya takut ayat tersebut turun kepada saya, maka gugurlah seluruh amalanku. Maka Nabi kirim sahabat kasih tahu bahwasanya Thabit bin Qais bukan penghuni neraka Jahannam, tapi dia penghuni apa? Surga. Tapi dia penghuni surga. Kenapa? Takutnya kepada Allah luar biasa. Baru kemudian dia kembali berjamaah di masjid. Taib, apa maknanya antah bata amalukum wa antum la tasy'urun? Enggak apa-apa kah saya bahas masalah bahasa tadi? Hah? Antum paham tidak? Saya bahas ya. Enggak apa-apa ya? Kasihan yang tidak tahu bahasa Arab ya. Tapi ya salah sendiri tidak tahu bahasa Arab. Jadi Allah berfirman, janganlah kalian mengangkat suara kalian antah bata amalukum, yang artinya akan gugur amalan kalian. Hukum asalnya amalukum di sini, hukum asalnya jamak mudhaf itu memberikan faedah keumuman. Artinya seluruh amalan kalian gugur. Kalau kalian mengangkat suara. Dan kita tahu bahwasanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada yang bisa mengugurkan amalan seluruhnya kecuali kekufuran. Kecuali apa? Kekufuran. Bahwasanya hanya kekufuranlah yang bisa mengugurkan seluruh amal. Maka seakan-akan mengangkat suara itu merupakan kekufuran, seakan-akan demikian. Tetapi dijelaskan oleh para ulama, Allah mengatakan antah bata amalukum, ya. Ada takdirnya, ada li antah bata amalukum, ada namanya lam di sini. Li antah bata amalukum. Nah, li di sini dan ini dalam bahasa Arab diketahui, ada takdir sebelum an, ada namanya la. Li antah bata amalukum. Lam di sini maksudnya apa? Lam di sini maksudnya lam as-sayrurah. Bukan lamu ta'lil, bukan lamu ta'lil. Bedanya apa antara lamu ta'lil dengan lamul as-sayrurah? Maksudnya kesudahan. Ini maksudnya apa? Kesudahan. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa yang dilepaskan di Sungai Nil, perhatikan di sini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana." Kata Allah, maka si kecil Musa pun diambil oleh keluarga Firaun. Liyakuna, sehingga di situ li, sehingga Musa pun menjadi musuh mereka dan mendatangkan kesedihan bagi mereka di kemudian hari. Bukan lamu ta'lil, bukan atau lamukai bahwasanya mereka mengambil memelihara Nabi Musa untuk menghancurkan istana Firaun, tidak. Mereka tidak tahu, mereka maksudnya mengambil Musa sebagai anak untuk menghibur diri mereka. Mereka tidak tahu ternyata Musa ini di kemudian hari akan menjatuhkan kerajaan Firaun. Paham? Berarti kesudahan Nabi Musa setelah dewasa akan menjatuhkan kerajaan apa? Firaun. Paham? Itu namanya lam as-sayrurah. Sama seperti ini. Kalau kalian mengangkat suara kalian, nanti penghujungnya kalian bisa gugur amalan kalian. Kenapa? Para ulama menjelaskan, Tahir bin Asyur, Al-Alusi dan yang lainnya. Karena kalau orang sudah tidak beradab kepada Nabi SAW, akhirnya dia menggampangkan. Mulai dia angkat suara, mulai dia ngomong keras di hadapan Nabi, mulai meremehkan Nabi, mulai membantah Nabi, dan akhirnya dia bisa jadi, jangan-jangan Nabi juga salah, saya juga bisa mengkritik Nabi, dia kafir akhirnya. Wa antum la tash'urun, dan kalian dalam kondisi tidak sadar. Dan betapa banyak orang seperti itu tergiring sedikit demi sedikit berkaitan dengan adab kepada Nabi, akhirnya dia berani mencela Nabi, dia berani merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa dia sadari. Maka beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal. Kalian kalau sudah beradab sejak awal, kalian tidak akan terjerumus ke sana, kepada kekufuran. Tapi kalau kalian tidak beradab, berani mengangkat suara, berani mengeraskan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya lama-lama berani meremehkan perkataannya, lama-lama berani meremehkan syariatnya, lama-lama mencela syariatnya, dan itu yang terjadi. Antum lihat sekarang orang-orang liberal, syariat Islam itu kayak main-main bagi mereka. Bagi mereka syariat Islam main-main. Apa kata salah seorang di antara mereka, ya. Kita syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya cocok 1400 tahun yang lalu. Sesuai dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerjemahkan Al-Qur'an dengan hadis-hadisnya yang cocok untuk bangsa Arab 1400 tahun yang lalu. Nah, kalau zaman sekarang jangan ente bawa tafsiran zaman dulu kepada zaman sekarang. Kita punya Islam namanya Islam progresif, Islam yang berkembang. Ini perkataan mereka. Ya. Mungkin kalau kita orang dulu baca surat ini kayaknya enggak terbayang. Kita lihat sekarang depan mata kita. Orang-orang mencela Nabi dengan gampangnya, merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada penghormatan sama sekali. Hadis-hadisnya ditolak, hadis-hadisnya dibantah, dikatakan tidak masuk akal. Selalu percaya kepada dokter kafir daripada perkataan Muhammad. Luar biasa. Ini syariat Muhammad hanya berlaku 1400 tahun yang lalu, sekarang hendaknya dirubah. Kita yang berhak menafsirkan. Kita berijtihad untuk menimbulkan tafsiran baru yang cocok relevan dengan zaman kita. Ini kekufuran. Kurang ajar orang seperti ini. Dan ini ada di zaman kita, dari bangsa kita, dari tanah air kita. Sangat menyedihkan. Oleh karenanya, Nabi bukan sembarang orang. Nabi adalah utusan Allah, Rabbul Alamin, yang menciptakan alam semesta ini. Yang menciptakan saya dan antum, yang memberikan kehidupan, kita rizki, yang menjaga negeri ini. Allah subhanahu wa ta'ala punya utusan namanya Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam. Jangan macam-macam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beradablah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berbicara tidak boleh mengangkat suara, tidak boleh keras. Lihat Abu Bakar dan Umar berbicara bukan dalam rangka mencela Nabi, bukan dalam rangka untuk mendukung Nabi agar tidak merepotkan Nabi. Mereka kasih ide, ya Rasulullah, bagaimana kalau jadi pemimpin si fulan, bagaimana kalau si fulan. Itu pun tatkala suara mereka tinggi ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kemudian bicara membantah hadis Nabi dengan suara yang lantang, dengan keberanian. Waliyadzubillah. Oleh karenanya hadirin dan hadirat subhanahu wa ta'ala, ya, seorang harus beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak boleh mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang sembarangan. Dia adalah utusan pencipta alam semesta ini, yaitu utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengambil pelajaran dari kisah ini. Jadi subhanallah, setelah itu, setelah turun ayat ini, Umar kalau bicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke akhi sirar, maksudnya apa? Seakan-akan bicara rahasia dengan Nabi. Kalau datang kepada Nabi, dia ngomongnya pelan. Ya Rasulullah, ngomongnya pelan banget. Sampai Rasulullah yastafhimahu. Rasulullah sallam, maksudnya apa Umar? Karena takut ngangkat suara di hadapan siapa? Nabi. Jadi kalau ngomong, padahal Umar kan orangnya hebat, mungkin suaranya keras, jagoan, terkenal lah. Tapi kalau dia ngomong sama Nabi, suaranya apa? Pelan. Sampai Nabi yastafhimu, sampai Nabi, kamu ngomong apa sih Umar? Saking dia beradab di hadapan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengambil faedah dari kisah ini bahwasanya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala masih hidup tidak boleh kita mengangkat suara di hadapan suara dia, maka demikian juga al-qauluhul masmu', ya, perkataan dia yang didengar tatkala masih hidup sama dengan qauluhu al-marwi atau al-makru', sama dengan perkataan beliau alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan sampai sekarang, maksudnya hadis-hadis Nabi. Sebagaimana anda tatkala Nabi masih hidup tidak boleh mengangkat suara di hadapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, ada hadis tidak boleh anda bantah. Kalau sudah dibicarakan hadis, ente diam, dengar, jangan angkat suara. Seorang sedang membacakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diam. Imam Al-Qurtubi berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, maka simaklah dan dengarlah. Kata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, Demikianlah juga dengan hadis. Hadis juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan tidak beradab. Ini ucapan seorang manusia yang dengan sebab dia kita mengenal keindahan sunnah. Dengan sebab dia kita bisa bahagia di dunia, terlebih lagi meraih kebahagiaan akhirat yang abadi selama-lamanya. Kemudian dia berbicara, kita cuekin, tidak kita dengarkan, kita sibuk ngomong sendiri, bahkan kita komentari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita bantah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa banyak orang-orang seperti itu di zaman sekarang. Sok pintar, sok alim, ya. Mentang-mentang dia profesor, mentang-mentang dia dokter, kemudian dengan mudahnya dia tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah, ya. Mana adab dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa dia tidak merasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya jasa besar terhadap dirinya? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain." Tidak beriman seseorang sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada dirinya sendiri, daripada seluruh manusia, aku yang harus paling dia cintai. Kata para ulama, kenapa? Karena jasa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada jasa semua manusia, daripada ayah kita, daripada ibu kita. Ayah dan ibu kita jasanya besar terhadap kita, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jasanya lebih besar. Dengan mempelajari hadis-hadisnya, dengan perjuangannya kita mengenal Islam, kita bisa bahagia, terlebih lagi kita bisa selamat dari azab yang abadi, dan kita bisa masuk surga dengan kenikmatan yang sempurna dan abadi. Jadi kita harus beradab dengan orang ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini habis duhur, boleh dilanjutkan? Suara saya sudah habis tapi, bentar. Baik, hadirin dan hadirat yang mati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan, ya. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaikal ladzina imtahana Allahu qulubahum litaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Sungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka, itu beradab di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lah orang-orang yang diuji hati mereka oleh Allah agar mereka bertakwa. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Bagi mereka ampunan Allah dan ganjaran yang besar. Ini dalil bahwasanya hati diuji. Allah menguji hati manusia. Sebagian ulama seperti As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, maksudnya beliau berkata, Al-kulub tumtahanu bil awamir wan nawahi. Bahwasanya hati-hati manusia itu diuji dengan perintah dan larangan. Kalau mereka menjalankan perintah dan larangan tersebut, hati mereka semakin bertakwa. Ya, bahwasanya bukti bahwasanya mereka bertakwa, mereka menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Kalau mereka tidak menjalankan perintah dan mereka melanggar larangan, maka ketakwaan semakin berkurang dari hati mereka. Paham? Saya ulangi, hati manusia diuji dengan apa? Dengan perintah dan apa? Larangan. Dan ini bantahan yang telak kepada sebagian orang yang tidak mau menjalankan syariat dengan dalih yang penting hatinya lembut. Yang penting hatinya apa? Bertakwa. Sebagian wanita disuruh pakai jilbab, kata dia, jangan pakai jilbab, yang penting jilbabkan hatimu terlebih dahulu. Ya. Yang penting bukan zahirnya, batinnya yang paling utama. Kita bilang kalau batinmu benar, benar-benar kau beriman kepada Allah, harusnya kau taat kepada perintah siapa? Allah. Bukankah konsekuensi dari beriman kepada Tuhan, kalau Tuhan perintah kita taat, itu konsekuensi jelas sekali. Tapi kalau dia ngaku bahwasanya hatinya suci, hatinya bersih tapi tidak menjalankan syariat, itu berarti enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi sekelompok orang joget-joget, nyanyi-nyanyi, main musik. Kemudian dia bilang yang penting hati. Jangan lihat dari joget-jogetnya. Jangan lihat dari musik-musiknya, ya. Kita bilang enggak, Allah memerintah. Nabi memerintah, Nabi melarang. Kalau Anda beriman kepada Allah, ada buktinya. Hati Anda diuji. Benarkah Anda beriman kepada Allah? Kalau Anda beriman kepada Allah, harusnya perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Paham ini maksudnya? Ini tafsiran. Tafsiran yang lain disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum. Mereka itulah orang-orang yang diuji hati mereka. Maksudnya artinya terkadang hati mereka diuji dengan dibuat tertarik dengan kemaksiatan. Namanya hati, terkadang setan datang kemudian menggoda, akhirnya timbul syahwat dalam hati. Makanya Umar bin Khattab pernah ditanya, "Ya Amirul Mukminin." Wahai Umar bin Khattab, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Abu Bakar, tatkala beliau menjadi khalifah. Dan ini disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Mana yang lebih afdal? Ayyuma afdal? Rajulun la yastahi al-ma'siyah wa la ya'mal biha, am rajulun yastahi al-ma'siyah wa la ya'mal biha? Mana yang lebih afdal? Seorang lelaki yang tidak berhasrat untuk bermaksiat, tentu dia tidak mengamalkan maksiat tersebut, ataukah seorang lelaki yang hatinya berhasrat untuk bermaksiat kemudian ditinggalkan? Yang pertama, tidak terbetik dalam dirinya untuk bermaksiat dan dia orang soleh. Yang kedua, yang terbetik dalam hatinya untuk bermaksiat. Ingin melakukan inilah, ingin melihat inilah, ingin berzina lah, ingin menggoda wanita inilah. Ingin melakukan yang haram, ya. Tapi dia meninggalkannya. Mana lebih afdal? Kata Umar, adalah yang kedua. Mereka alladzina yashahunal ma'asi walam ya'malu biha, orang-orang yang berhasrat melakukan maksiat namun dia meninggalkannya karena Allah, dia tidak melakukannya. Kata Umar, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum litaqwa. Mereka itulah orang-orang yang hati mereka sedang diuji oleh Allah untuk meninggikan ketakwaan mereka. Lagi saya ingatkan kepada para jomblo, ya, yang menyedihkan kondisi mereka. Mereka sering diuji hati mereka. Ingatlah ayat ini, ya, bahwasanya hati kita diuji. Tatkala antum sedang bersendirian, hati antum diuji. Antum sedang berhasrat, ingin melihat ini, ingin melihat anu, ingin menonton ini, ingin menonton anu, ingin melakukan ini, melakukan anu, maka ingatlah, ya, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum litaqwa. Mereka itu orang-orang diuji hati mereka untuk menambah ketakwaan. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Bagi mereka ampunan Allah dan ganjaran yang besar. Ya. Makanya Allah mengatakan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah tatkala mereka sedang bersendirian, ya, bagi mereka ampunan Allah dan ganjaran yang besar. Taib. Setelah itu Allah menyebutkan pada ayat yang keempat di antara sebab turun surat Al-Hujurat tentang orang-orang Bani Tamim. Orang-orang Bani Tamim, waktu mereka datang pada tahun 9 Hijriah di Amul Wufud, maka mereka tidak beradab kepada Rasulullah SAW. Mereka panggil, "Ya Muhammad, ukhruj ilaina." Mereka teriak. Nabi masih dalam rumah. Mungkin siang hari Nabi beristirahat. Maka mereka pergi ke rumah-rumah Nabi. Ada yang mengatakan mereka mengitari rumah Nabi. "Ya Muhammad, keluar sini, ketemu kami. Ya Muhammad, keluar sini, ketemu kami." Dan ini sangat tidak beradab. Mereka tidak mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah." Mereka sebut nama, "Ya Muhammad, keluarlah." Saya aja kalau ada orang ke rumah saya, "Eh, Firanda, Firanda, keluar." Waduh, rasanya gimana gitu. Langsung saya keluar, bawa golok. Ya, masa? Saya kan ustaz, panggil lah yang sopan dikit. Ini saya baru Firanda, bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian panggil, "Ya Muhammad, ukhruj ilaina." Ukhruj ilaina dengan suara keras panggil nama Muhammad. Abu Bakar aja, "Ya Rasulullah," ngomongnya pelan-pelan. Umar aja ngomong pelan sampai ditanya, "Kamu ngomong apa sih Umar?" Karena saking hormatnya kepada Nabi. Ini tiba-tiba ada orang Arab Badui, "Ya Muhammad, ukhruj ilaina." Wahai Muhammad, keluar, ketemu kami. Rasulullah mungkin lagi istirahat dalam kamar, dalam rumahnya. Allah turunkan ayatnya. Allah turunkan ayatnya, "Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun." Sungguhnya orang-orang yang menyuruhmu di belakang hujurat, di balik, di keluar, di luar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "aktsaruhum la yaqilun." Kebanyakan mereka tidak berakal. Ini ayat penting sekali, perhatikan. Berapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini? Disebutkan orang yang berteriak, "Ya Muhammad," itu adalah pemimpin mereka, namanya Aqra' al-Aqra' bin Habis At-Tamimi. Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi dari Bani Tamim. Dia mengatakan, "Ya Muhammad, ukhruj ilaina." Setelah itu dia sesumbar, dia berkata, "Fa inna madhana zainun wa dhammana syainun." Mereka 70 orang, tapi yang ngomong satu orang aja. Dia mengatakan, wahai Muhammad, keluarlah kepada kami. Sesungguhnya pujian kami terhadapmu adalah kebaikan dan cercaan kami adalah keburukan. Dia menganggap Muhammad seperti raja-raja yang lain, seperti kepala-kepala suku yang lain. Kalau kita datang kita puji-puji dia, akhirnya pujian kita akan tersohor. Si raja dipuji oleh Bani Tamim, maka dia semakin tinggi derajatnya. Si raja dicela oleh Bani Tamim, maka jatuhlah derajatnya. Dia menganggap Muhammad seperti yang lainnya. Maka dia mengatakan, fa inna madhana Zainun wa dhammana Shaynun. Sungguhnya kalau kami sudah memuji, maka itu baik bagimu. Kalau kami sudah mencela, maka itu buruk bagimu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Dzakallah, yang begitu cuma Allah Subhanahu wa taala. Jawaban ini antum harus ingat. Orang satu dunia cela antum tidak akan pengaruh, enggak ada masalah. Antum kalau terpuji tetap terpuji. Semua orang puji antum, hadir di hadapan antum ribuan orang, 1 juta orang puji antum, enggak ada pengaruhnya di hadapan Allah. Enggak ada pengaruh. Karena yang pujiannya berpengaruh cuma Allah Subhanahu wa taala. Yang celaannya berpengaruh cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bantah mereka, Nabi berkata, "Zakallah." Yang seperti itu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang agung yang harus kita simpan dalam hati kita agar kita bisa ikhlas dalam menjalankan segala kegiatan kita. Kita tidak mencari pujian manusia, percuma. Mereka puji-puji kita sementara kita di neraka jahanam, percuma. Biarkan mereka mencela kita, yang penting kita mulia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perhatikan di sini. Riwayat yang sahih menunjukkan bahwasanya yang berteriak, "Ya Muhammad, ukhruj ilaina," wahai Muhammad, keluarlah ketemu kami, itu satu orang saja. Namanya Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Tetapi Nabi mengatakan, tapi Allah mengatakan, "Innal ladzina," sungguhnya orang-orang yang menyerumus. Allah, Nabi Allah datangkan dengan sighah jamak, plural, sungguhnya orang-orang, padahal satu orang aja. Kenapa kata para ulama? Karena dia mewakili kebanyakan mereka. Dan mereka setuju dengan perkataan Aqra bin Habis ini. Kemudian juga perhatikan bagaimana detailnya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh karenanya, dan ini contoh seperti hati-hati, persetujuan itu punya pengaruh. Seperti Allah berfirman tentang pembunuh ontanya Nabi Nuh, namanya Salih bin Qudar. Salih bin Qudar. Kata Allah, "Idzim ba'atha asqaha." Tatkala orang yang paling celaka di antara mereka bangkit, yaitu Salih bin Qudar, kemudian dia sendirian yang bunuh ontanya Nabi Saleh. Namun Allah tatkala bercerita tentang mereka, kata Allah, "Fa'aqaruha." Mereka membunuh onta Nabi Saleh. Seakan-akan yang melakukan semuanya. Padahal yang melakukan langsung cuma siapa? Satu orang. Tetapi hukumnya disamakan dengan seluruhnya. Kenapa yang lain pada setuju? Bisa jadi ada maksiat terjadi, antum tidak melakukan, tapi antum dukung. Dari kejauhan. Mungkin maksiatnya di Amerika Serikat, antum dukung di sini. Antum juga kena, sama saja. Meskipun antum tidak melakukan langsung. Hati-hati. Lihatlah Aqra bin Habis, yang ngomong cuma dia sendirian. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yunadunaka," mereka yang menyeru, berteriak memanggil namamu. Padahal yang melakukan cuma berapa? Satu? Satu orang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aktsaruhum la yaqilun." Mayoritas mereka tidak berakal. Ini hati-hati juga bagaimana Allah detail dalam berfirman. Allah tidak mengatakan semuanya tidak berakal. Tapi Allah mengatakan mayoritas mereka tidak berakal. Artinya memang ada sebagian mereka yang berakal. Hati-hati antum dalam mensifati suatu kaum. Misalnya antum benci sama satu suku, antum bilang, "Oh, suku itu memang brengsek semuanya." Jangan ya. Bisa jadi di antara suku tersebut ada orang yang soleh, ada ustadz, ada kiai, ya, ada ulama. Ya. Antum kalau tidak suka sama mereka dan terbukti memang mereka brengsek, banyak bilang banyak di antara mereka yang brengsek. Tapi antum jangan bilang mereka semuanya brengsek, nggak boleh. Khawatir mereka tuntut antum hari kiamat. Ente yang bilang saya brengsek dulu ya. Jadi Allah mengatakan aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak apa? Tidak berakal. Artinya di antara mereka ada yang berakal. Kemudian faedah berikutnya, kata As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya mereka ini tidak beradab. Dan adab menunjukkan kadar akal seseorang. Karena Allah kaitkan antara tidak beradab dengan tidak berakal. Ya atau tidak? Allah mengatakan mereka ini yang tidak beradab manggil nama Muhammad la yaqilun, mereka tidak berakal, berarti ada hubungan keterikatan yang sangat kuat antara adab dan akal. Maka adab menunjukkan kapasitas kadar akal seseorang. Kalau antum ingin tahu akal seseorang, lihatlah bagaimana statusnya, bagaimana komentarnya, bagaimana omongannya di medsos. Itulah akal dia. Adab dia dalam berstatus, adab dia dalam berkomentar, adab dia tatkala dalam perdebatan, itulah akalnya. Terkadang menyedihkan, kita lihat ada orang derajatnya punya gelar tapi adab tidak ada. Berarti akalnya kerdil. Akalnya apa? Kerdil. Maka jangan sampai antum membongkar kegoblokan antum dalam adab antum. Antum komentar saya itu, oh si fulan memang bahlul. Lihat cara dia berkomentar. Goblok. Jangan ya, sudah, inti harus belajar adab. Karena akal yang benar bisa mengatur orang dalam beradab. Dia bisa, meskipun mungkin IQ-nya tinggi, bisa jadi akal lain lagi. IQ-nya tinggi tapi dia tidak berakal. Akalnya tidak bisa mengontrol dia, sehingga tidak beradab. Maka nampak akal, kadar akal seorang dari adabnya dalam berkata-kata, dalam mensikapi kejadian dan yang lainnya. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum." Seandainya mereka bersabar, yaitu Bani Tamim, Aqra bin Habis, "Hatta takhruja ilaihim," enggak usah dipanggil-panggil, "Ya Muhammad keluar, ya Muhammad keluar." Seandainya mereka bersabar sampai engkau keluar wahai Muhammad, "lakana khairal lahum," tentu lebih baik bagi mereka. Iya, kalau mereka bersabar, ada waktunya Nabi keluar dari rumahnya untuk bertemu tamu-tamu. Nabi mungkin istirahat, tidak usah dipanggil-panggil. Ya. Kalau ada yang lewat lagi, jangan lewat kamera ya. Tolong lewat belakang. Nanti antum muncul di siaran langsung. Jadi terkenal lagi di antara akhwat nanti. Biar saya aja yang lain enggak usah. Baik, kita lanjutkan. Hadirin hadirat rahimatullah subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Annahum sabaru," kalau mereka sabar. Nabi mungkin istirahat sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Nabi ada waktunya keluar ketemu orang-orang. Jangan kemudian, "Ya Muhammad, Muhammad panggil." Lakana khairal lahum, tentu lebih baik bagi mereka, menunjukkan mereka beradab. Mereka tidak akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dihormati oleh para sahabat yang lain, ya. Mereka mungkin semakin dimuliakan karena mereka tidak bersabar. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun subhanallah, meskipun Allah tegur mereka, Allah jelaskan bahwasanya dalam ayat ini Allah ampuni mereka. Kenapa? Karena mereka Arab Badui. Mereka diberi uzur, mereka baru masuk Islam, mereka tidak ngerti adab-adab. Mereka berbuat salah, tapi Allah mengatakan, "Wallahu ghafurur rahim." Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya dalam ayat ini Allah tidak menyuruh mereka untuk bertobat. Karena mereka Arab apa? Arab Badui. Tetapi ini pelajaran bagi kita, antum yang bukan Badui jangan seperti Badui. Lo Badui dapat uzur, lo antum ya sudah lama masuk Islam, jangan seperti itu. Aqra bin Habis At-Tamimi, ya. Dari Bani Tamim, ya. Dari Bani Tamim. Bani Tamim, ya, memang ada yang baik di antara mereka, ada yang buruk di antara mereka. Di antara mereka ada pemimpin Khawaris yang namanya Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dia dari Bani Tamim. Bani Tamim bani yang luas. Nanti akan kita bahas tentang masalah syu'ub, qabail, kemudian ummah, kemudian apa? Habis qabilah, kemudian imarah, kemudian al-batan, kemudian fakhith, kemudian fasilah. Nanti akan kita bahas ayat-ayat terakhir. Tapi intinya Bani Tamim bani yang luas. Di Indonesia juga banyak orang At-Tamimi, banyak sekali. Dari Bani Tamim, ya. Ada yang baik, ada yang buruk sebagaimana suku-suku yang lain. Tapi yang tidak benar seorang yang berusaha untuk menempelkan Bani Tamim kepada pemahaman Khawarij. Setiap ada orang Bani Tamim, itu Khawarij. Keturunan Khawarij. Enggak boleh, itu kezaliman. Kezaliman. Ya. Nabi sendiri memuji Bani Tamim. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, saya bacakan hadisnya. Ini contoh Bani Tamim yang salah, Aqra bin Habis. Di antara contoh Bani Tamim yang keliru, Dzul Khuwaisirah. Enggak apa-apa, duduknya di tengah masalahnya. Di antaranya Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Ini contoh yang salah, tapi bukan berarti semuanya rusak, tidak. Banyak Allah saja mengatakan aktsaruhum la yaqilun, banyak di antara mereka tidak berakal, berarti sebagian mereka berakal. Di antara pujian Rasulullah SAW kepada Bani Tamim dalam Sahih Muslim, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ma ziltu uhibbu Bani Tamim mundzu salas." Aku selalu mencintai Bani Tamim, kata Abu Hurairah, sejak aku mendengar tiga perkara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan Abu Hurairah cinta kepada Bani Tamim? Ya, kenapa kan ada sebagian orang begitu mendengar Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, oh Khawarij, keturunannya Khawarij, nenek moyangnya Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, ini zalim ya akhi, tidak boleh. Betapa banyak kabilah Bani Tamim, di Indonesia juga banyak, di Saudi juga banyak, di Qatar juga banyak, di Kuwait juga banyak, di dunia ini banyak Bani Tamim. Apakah setiap orang dari Bani Tamim antum mengatakan dia keturunan Khawarij? Tidak boleh akhi, zalim, ini nanti dituntut hari kiamat. Sebagian orang zaman ini ngomong tidak peduli, ya. Ngomong tidak peduli, nuduh sana, nuduh sini, ngomong sana, ngomong sini. Yang penting tampil di YouTube, yang penting viewernya banyak. Dia tidak peduli, subhanallah. Saya kasihan lihat mereka, kasihan. Mereka mungkin jadi terkenal, sebentar aja terkenal. Terus apa setelah itu? Setelah itu hisab. Lihat perkataan Abu Hurairah. Lazil tu'uhibbu Bani Tamim mundu salas. Aku senantiasa mencintai Bani Tamim gara-gara tiga perkara. Sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fihim. Aku mendengar, Abu Hurairah mendengar langsung. Aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, hum asyaddu ummati ala dajjal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah umatku yang paling kuat melawan dajjal. Bani Tamim akan hidup sampai hari kiamat dan mereka adalah umat yang paling kuat melawan siapa? Dajjal, daripada suku-suku yang lain. Yang bilang siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti di penghujung akhir zaman ada orang-orang Bani Tamim yang apa? Yang hebat, yang kuat, bahkan mereka yang berani melawan Dajjal yang begitu sakti dan begitu hebatnya. Mereka keras terhadap Dajjal dan para pengikutnya. Ini yang pertama. Yang kedua, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Bani Tamim bersedekah, Nabi berkata, "Hadhihi shadaqatu qaumina." Ini adalah sedekah dari kaum kami. Nabi mengatakan Bani Tamim dengan kaumku. Kenapa? Karena Bani Tamim bertemu dengan Nabi SAW di Mudhar. Di Mudhar. Jadi Mudhar adalah Sya'ab. Kemudian di bawah Mudhar ada Kinanah, ada Qais, ada Tamim. Nabi dari Kinanah, Quraisy itu dari Kinanah. Sehingga Nabi dan Bani Tamim ketemunya di Mudhar. Maka Nabi menisbahkan Bani Tamim kepada kaumnya. Kita sama-sama satu nenek moyang, sama-sama dari Mudhar. Maka Abu Hurairah mendengar Nabi mengatakan kaum Bani Tamim adalah kaumnya, maka Abu Hurairah mencintai Bani Tamim gara-gara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih punya hubungan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun jauh. Yang ketiga, Nabi pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ada seorang budak wanita Nabi suruh bebaskan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'tikiha fa innaha min waladi Ismail." Wahai Aisyah, bebaskanlah atau merdekakanlah budak wanita tersebut, dia dari Bani Tamim, sungguhnya dia adalah keturunan Nabi Ismail. Keturunan siapa? Nabi Ismail. Sejak aku mendengar tiga perkara itu, aku mencintai Bani Tamim. Aqra bin Habis, ada salah seorang dari Bani Tamim yang salah dalam hal ini. Bukan kemudian kita mukul rata. Maka hati-hati ikhwan, kalau kita berbicara tentang satu suku, mungkin kita dapati beberapa kasus berkaitan dengan kita, semuanya menyedihkan kasusnya. Jangan kita pukul rata, oh suku ini memang busuk semuanya, suku ini brengsek semuanya, enggak boleh. Setiap suku pasti ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Karena setiap ucapan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Setelah itu, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Ini yang keberapa ini? "Ya ayyuhalladzina amanu" yang keberapa? Ketiga ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada engkau seorang yang fasik, binaba'in, membawa satu berita, fatabayyanu, maka cek, cross check terlebih dahulu. Dalam qiraah yang lain fatasabbatu, sama maknanya, tasabbut terlebih dahulu. Antusibu qauman bijahalah, khawatirnya kalian akan menimpakan musibah kepada satu kaum karena ketidaktahuan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka kalian akan menjadi menyesal atas perbuatan kalian. Taib, saya akan bacakan tentang sebab nuzul ayat ini. Jadi intinya riwayat banyak, tapi intinya ada seorang sahabat namanya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Kita tahu Uqbah bin Abi Mu'aid seorang kafir, gembong orang-orang kafir yang meninggal setelah perang Badar, yang dia pernah Nabi pernah sujud, kemudian dia meletakkan salul jazur, itu isi perut unta di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Punya anak namanya Al-Walid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Al-Walid sebagai musaddiq, yaitu sebagai penarik sedekah atau penarik zakat. Dikirimlah Al-Walid ibn Uqbah bin Abi Mu'aid kepada Banul Mustalik. Banul Mustalik baru masuk Islam. Maka dikirim ambil sedekahnya. Berangkatlah dia menuju ke Banul Mustalik untuk mengambil menarik zakat, karena Nabi punya petugas untuk penarik zakat. Rupanya di zaman jahiliyah dahulu, antara kabilahnya Al-Walid bin Uqbah ini dengan kabilahnya Banul Mustalik ada permasalahan dahulu, tetapi Islam menghilangkan itu semua. Waktu dia datang mengambil zakat, menarik zakat, rupanya Banul Mustalik ini ingin menyambut utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka banyak-banyak, mereka berdiri rame-rame, mereka bawa pedang, ingin menyambut siapa? Itu penarik zakat. Ya, seperti raja lewat kan kadang-kadang disambut dengan apa? Kegagahan, bawa pedang. Ada yang lapor sama dia, "Hei Walid, hei Walid, itu mereka keluar bawa pedang. Waduh, ini saya mau dibunuh." Nah, ceritanya begitu. Padahal mereka ingin menyambut dia, tetapi dia menyangka mereka ini keluar untuk membunuhnya. Karena waktu di zaman jahiliyah pernah ada masalah dengan dia. Maka dia pun segera pulang, dia lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ingin mengambil zakat dari mereka, mereka menolak, bahkan mereka ingin bunuh saya." Maka Nabi bilang, "Berarti yang dikirim salah. Khalid bin Walid yang dikirim sekarang." Cek, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh Khalid bin Walid untuk apa? Cek. Kalau memang mereka murtad, dibunuh. Maka berangkatlah Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, sama Khalid bin Walid, ya. Bapaknya Walid bin Mughirah juga tokoh kemusyrikan, Allah sebut dalam Quran banyak berapa kali. Walid bin Mughirah ini ternyata anaknya siapa? Khalid. Jadi terkadang orang kafir anaknya orang sangat soleh. Terkadang orang soleh anaknya enggak beres, ya. Maka Khalid bin Walid ngecek, ternyata sebelum Khalid menyerang, Khalid mengirim orang, dicek ternyata terdengar azan di kampung tersebut. Terlihat mereka sholat berjamaah. Ya, gimana? Akhirnya Banul Mustalik datang segera menuju Nabi. Mereka tahu ada desas-desus, mereka lapor, "Ya Rasulullah, kami kemarin keluar tuh ingin nyambut utusanmu, tapi dia kabur." Itulah turun firman Allah, "In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu." Kalau datang seorang fasik dengan satu berita, maka cek dulu. Kisah ini dalil bahwasanya Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib. Kalau Nabi tahu, Nabi bilang, "Walid, kau salah. Itu mereka sedang menyambutmu." Tapi Nabi tidak tahu. Dan Nabi tidak perlu suruh Khalid bin Walid untuk ngecek. Tidak perlu. Karena Nabi tahu ilmu gaib. Tapi ternyata semua itu Nabi tidak tahu. Sampai dicek, sampai ada yang lapor, baru Nabi tahu kejadian sebenarnya bagaimana. Taib. Di sini, sebagian ulama ahli tafsir mengatakan Allah menamakan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid dengan fasik, karena Allah mengatakan in ja'akum fasikun, jika datang kepada engkau seorang fasik. Ini masalah dibahas oleh para ulama. Allah menamakan Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid dengan fasik. Sementara Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid ini adalah seorang yang dijadikan gubernur oleh Utsman bin Affan di zaman pemerintahan beliau di Kufah. Bagaimana Utsman mengangkat seorang fasik menjadi gubernur yang setelah ditempel oleh Allah menjadi orang fasik. Ini jadi pembahasan orang-orang Syiah mencela Utsman. Lihat, Allah sudah namakan dia fasik, dijadikan apa? Gubernur. Dan ini dibantah oleh para ulama. Bantahan pertama, bahwasanya tidak ada dalil yang tegas bahwasanya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid ya dinamakan fasik oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Allah tidak menyuruh dia bertobat dan Nabi tidak menyuruh dia juga untuk apa? Bertobat. Bahkan sebagian ulama mengatakan kemungkinan besar yang disebut dengan fasik adalah yang kasih berita kepada Walid bin Uqbah waktu dia datang, hati-hati Walid, mereka datang keluar bawa apa senjata. Itulah yang harusnya dicek. Itu yang disebut dengan apa? Fasik. Bukan Al-Walidnya. Paham? Bukan Al-Walidnya. Dan dia tidak salah, dia beramal dengan indikasi yang dia lihat. Bahkan Banul Mustalik datang minta maaf kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami kemarin keluar dengan pedang bukan untuk membunuh utusanmu. Paham? Mereka justru minta uzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau kita di posisi Walid juga ya kita juga takut, gimana? Orang datang sama pedang, yang mending kabur. Mau diambil zakatnya malah disambut dengan apa? Pedang. Wajar. Ya. Intinya yang dimaksud dengan fasik di sini adalah orang yang beri kabar kepada Al-Walid, bukan Al-Walid. Taruhlah kalau yang dimaksud dengan fasik adalah Al-Walid, maka dia mungkin bertobat, orang mungkin melakukan kesalahan, bertobat, maka dia berhak untuk menjadi orang soleh kembali. Apalagi kesalahannya bukan kesalahan fatal. Dia berprasangka dan prasangkanya salah. Taruhlah dia dikatakan dia fasik dan tidak pantas dikatakan fasik karena kesalahan dia sangat wajar. Namanya fasik itu orang ingin melanggar perintah Allah, melakukan dosa besar, itu namanya fasik. Ada sisi perendahan terhadap syariat Allah. Al-Walid tidak. Kalau dia fasik, kenapa Nabi mengutus dia sebagai pemungut zakat? Paham? Kalau dia fasik, kenapa Nabi mengutus dia sebagai pemungut zakat? Intinya tidak benar dia seorang yang fasik. Ya. Dan kalau kita katakan dia pernah fasik, maka dia bertobat kepada Allah, sehingga dia jadi mulia, kemudian diangkat oleh Utsman bin Affan sebagai wali di Kufah. Taib. Kita bahas ini pembahasan penting juga tentang bagaimana sikap menerima berita. Berita, ya, apalagi zaman sekarang, berita sangat banyak. Ya. Bisa datang dari tiga model orang. Pertama, dari thiqah, terpercaya, terkenal amanah, jujur. Yang kedua dari kadzib, pendusta. Yang ketiga dari fasik, ya, orang yang fasik. Fasik pelaku dosa besar. Tidak semua pelaku dosa besar pendusta, benar enggak? Baik. Jika kabar datang dari orang terpercaya, maka wajib bagi kita untuk menerima. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang beriman, jika datang kabar dari orang fasik, maka ceklah. Mafhumu khalafa dari ayat ini, kalau kabar tersebut datang dari orang yang jujur, maka tidak perlu dicek. Karena dia apa? Jujur, terkenal amanah, tidak ngomong sembarangan. Kalau menyampaikan berita, dia sudah bisa dipastikan benar, maka terima berita tersebut. Paham? Tapi kalau datang dari pendusta, harus ditolak karena dia pendusta. Meskipun kali itu dia sedang jujur. Karena kita tidak bisa bedakan kapan dia jujur, kapan dia apa? Dusta. Maka kapan dia datang berita, kita tolak. Adapun jika datang dari orang fasik, maka tabayyun, fatabayyanu, cross check terlebih dahulu. Inilah sikap kita dalam menerima berita. Ya ikhwan, saya tanya sama antum secara jujur. Berita yang antum nonton semua, ya, baik di medsos, baik di YouTube, baik di Facebook, baik di televisi, ini masuk yang mana? Saya menerima antum. Sikoh itu yang kasih berita orang sikoh, terpercaya, soleh, rajin ibadah, tidak pernah dusta. Sikoh bukan? Anak tanya sama antum. Itu berita-berita yang ente kenal enggak orang-orangnya? Kafir muslim terkadang ente enggak tahu, faham? Soleh tidak, durhaka sama orang tua, ente enggak tahu. Kasar sama istrinya, suka bohong, penipu, pernah menzalimi orang, ente kan enggak tahu. Apakah termasuk sikoh? Jawabannya jelas tidak. Kadzib, enggak tahu juga. Ada sebagian mereka yang ketahuan dusta berulang-ulang, ya udah itu berarti apa? Kadzib. Fasik mungkin. Maksud saya ikhwan, hati-hati antum mendengar berita. Sebagian orang menerima berita sana sini, kemudian dibikin analisa, kemudian dia bikin pengamatan, ya tidak pernah sekolah politik juga bikin pengamatan, siapa juga yang mau dengar. Kemudian dia menganalisa, kemudian dia mulai menuduh, kemudian dia mulai membenci. Sumber beritanya dari mana? Dia enggak tahu. Banyak hal yang saya tahu ya akhi, saya tahu banyak hal. Yang beritanya santer, kenyataannya tidak seperti itu. Tapi enggak mungkin saya ceritakan di sini. Cuma saya bilang ikhwan hati-hati. Antum sibuk aja dengan perkara yang bermanfaat. Kalau bukan bidang antum, antum bukan politikus, jangan ngomong, enggak usah. Sudah ente ahli politik dalam rumah saja, enggak usah di luar. Bagaimana mensiasati istri? Bagaimana menjadi apa? Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, jadi amir di rumah. Enggak apa-apa, silakan berpolitik di rumah. Tapi ente bicara ini di luar, ini begini, ini pemerintah begini, ini begini. Aduh, sudahlah. Itu bukan bidang antum. Itu bukan bidang antum. Lagi dalam dunia perpolitikan antum semua tahu tidak ada musuh abadi, tidak ada teman abadi. Sudahlah. Antum lakukan yang bermanfaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan apa? Urusannya. Kalau antum pakar silakan berbicara, saya tidak larang. Antum pakar, antum punya ilmu tentang masalah itu, antum punya sumber-sumber berita yang terpercaya, silakan. Itu hak antum, antum bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita yang begini-begini modelnya, sumber beritanya apa? HP, oh, YouTube. YouTube sikoh bukan? Oh, sikoh YouTube. Allah musta'an. Sudahlah ya. Jadi maksud saya dalam masalah berita ini penting. Apalagi zaman sekarang. Apakah berita datang dalam satu orang yang bawa satu orang, atau yang datang sekelompok tertentu, atau yang bawa berita adalah organisasi tertentu, atau yang bawa berita adalah TV tertentu, channel tertentu, hati-hati. Saya mau crash check Ustaz, bagaimana cara, apakah antum punya alat untuk tabayun? Kalau antum punya alat tabayun, antum merasa perlu, silakan tabayun. Kalau antum juga tidak punya alat untuk bisa tabayun, mau cross check pakai apa? Cross checknya juga pakai YouTube, aduh, sudahlah. Lakukan yang bermanfaat saja, kebanyakan orang buang-buang waktu zaman sekarang, sibuk dengan yang bukan apa? Urusannya. Ya, umur kita berjalan terus. Saya tidak terasa sekarang sudah 40 tahun lebih. Dulu saya merasa masih muda. Sekarang juga masih muda, alhamdulillah. Tapi bagaimana yang sudah umur 50, 60 masih sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat? Sebentar lagi tewas ya, akhir. Sudahlah. Lebih baik baca Quran, lebih baik ente tasbih, astagfirullah, subhanallah. Ya, ente baca kitab, dengar pengajian. Berita-berita ini ya, berita-berita yang datang ini, kalau antum tidak bisa memfilter dan antum tidak punya alat filter, hanyalah sampah yang datang dan pergi mengotori otak ente, yang tidak menambah cara berpikir anda, yang tidak menjadikan anda wawasan yang terlalu banyak, yang tidak terfilter, ini merusak seseorang. Ini sudah penelitian akan hal tersebut. Tidak menjadikan orang cerdas, tidak, karena tidak tertata wawasan tersebut. Kalau kita kuliah kan ada aturannya, belajar ini dulu, keluar jadi beneran ahli politik, jadi ahli agama, jadi dokter. Tapi kalau gini, kita enggak bisa filter semua berita kita baca, kita bingung sendiri. Benar punya wawasan macam-macam, tentang kedokteran tahu, tentang ini tahu, rumah tangga tahu, tentang biologi tahu, tentang cocok logi tahu, tentang tapi semuanya cuma cuplikan. Yang tidak membuat orang terbimbing menjadi orang yang cerdas. Dan itu penyakit zaman sekarang. Maka saya katakan, hati-hati ikhwan, ya. Baik menerima berita, menukil berita, harus dari orang yang terpercaya. Kalau terpercaya, boleh. Anda terima, enggak ada masalah. Itu hak Anda. Anda harus mensikapi perubahan suasana, Anda silakan. Tapi kalau bukan dari sumber yang terpercaya, sudahlah, tutup berita, matikan aja. Mending nonton ceramah. Baca Quran, telepon orang tua, kunjungi orang tua. Daripada berjam-jam duduk di depan YouTube tidak ada manfaat, mending ziarah ke rumah orang tua. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi ini antusibu qauman bijahala, jangan sampai gara-gara kalian dapat berita yang tidak benar kalian kemudian mengambil analisa, bahkan mengambil sikap menyikapi suatu kaum dengan kebodohan kalian, bahaya, nanti kalian menyesal. Ini sering terjadi. Dia mengadakan permusuhan kepada suatu kaum, permusuhan pada suatu kelompok atas berita yang masuk pada dia yang belum tentu benar. Dengan analisanya yang salah, akhirnya dia bersikap dan itu hanya menimbulkan penyesalan. Terlanjur ngomong, terlanjur mengejek, terlanjur mencerca, terlanjur menghina. Setelah itu belakangan, waduh, saya ternyata salah. Sudah terlanjur dicatat malaikat. Kemudian dia menyesal di kemudian hari. Tahan lisan. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, hadza allazi awradanil mawarid. Abu Bakar pegang lisannya bilang, ini yang bikin saya celaka, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apalagi kita yang setengah-setengah bahlul seperti ini. Akhi subhan. Jangan buang-buang waktu. Baik, kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu anna fiikum rasulullah. Ketahuilah bahwasanya di antara ada Rasulullah di antara kalian. Ini orang yang mulia, nikmat dari Allah. Allah menjadikan Rasul berada di antara kalian sebagai mursyid, sebagai pendidik, sebagai pembina yang sangat sayang kepada kalian. Ya, azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang Allah sebutkan sifat Rasul tersebut adalah merasa berat apa yang beratkan kalian. Setiap memberatkan kaum muslimin, Rasulullah juga merasa berat. Dan dia sangat bersemangat, harisun alaikum, bersemangat agar kalian mendapatkan manfaat. Bil mu'mini raufur rahim, sangat sayang kepada kalian. Inilah ciri Rasul kalian. Wa'lamu, ketahuilah, di antara kalian ada siapa? Rasulullah SAW, nikmat yang luar biasa. Allah ingatkan, lau yuti'ukum fi kathiri minal amri la'anittum. Kalau Rasulullah SAW menuruti segala keinginan kalian, kebanyakan kemauan kalian, akan merepotkan kalian. Kenapa? Karena kita ini tidak tahu apa yang maslahat bagi kita. Bisa jadi kita ingin begini, kemudian Nabi ikuti, turun syariat, akhirnya menguntungkan kita, memberi kemudaratan kepada yang lain. Bisa jadi kita ingin sesuatu, menurut kita maslahat, kemudian Nabi mengiyakan, ternyata maslahat itu cuma sebentar, ujungnya adalah kemudaratan. Yang lebih tahu tentang kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala ya'lamu man khalaq?" Bukankah yang menciptakan lebih tahu tentang yang Dia ciptakan? Yang ciptakan kita di semua Allah, Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Kita boleh berangan-angan, kita boleh ingin tahu, kayaknya maslahat bagi saya kalau begini, maslahat kalau saya jadi pemimpin, maslahat kalau saya jadi mudir, maslahat kalau saya jadi ustaz, maslahat kita enggak tahu. Allah berikan yang terbaik bagi kita. Ya. Maka Allah mengingatkan, lau yuti'ukum fi katsiri minal amri la'anittum. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuruti kebanyakan keinginan kalian, akan merepotkan kalian. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Tapi jangan khawatir. Kalau Rasulullah sebutkan syariat harus jalankan, ini haram, ini dikerjakan, Allah akan memberikan keimanan bagi hati kalian. Kalian akan merasa ringan mengerjakannya. Ya. Kalian akan merasa ringan apa? Mengerjakannya. Lama-lama mungkin orang pertama berat salat, lama-lama mudah bagi dia. Kenapa? Habbaba ilaikumul iman. Allah yang bikin kalian cinta dengan iman. Sehingga tadinya salat 5 waktu berat menjadi ringan. Tadinya sholat berjamaah berat, menjadi apa? Ringan. Tadinya bersedekah berat, menjadi apa? Ringan. Jadi jangan merasa berat dengan apa yang Rasulullah perintahkan. Walakinna Allah habbaba ilaikum al-iman. Allah yang menjadikan kalian beriman. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dan Allah menghiasi iman tersebut dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah membuat kalian benci dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, dengan kefasikan. Ya Ustaz, gimana saya ngaji? Kalau saya ngaji enggak boleh dengar musik lagi. Susah Ustaz. Tenang, bisa. Suatu saat Anda akan tidak suka dengar apa? Musik. Memang berat bagi orang baru hijrah, berat, tapi bisa dia tinggalkan. Ya Ustaz, saya kecanduan zina Ustaz. Kalau tidak berzina saya susah, gelisah. Bisa. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah, Allah akan buat kau benci terhadap apa? Zina. Perjuangan memang. Ini namanya hidup ini perjuangan. Allah yang buat engkau benci kepada kekufuran. Allah yang buat kau benci kepada kefasikan. Allah yang buat kau benci kepada kemaksiatan. Ulaika humur rasidun. Mereka adalah orang-orang yang rasid, yang lurus, yang dapat petunjuk. Kata Allah, fadlam minallahi. Ini adalah karunia dari Allah. Wa ni'mah, dan anugerah dari Allah. Wallahu alimun hakim. Sungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Ini kata ulama bantahan kepada Qadariyah, yang menyatakan bahwasanya seorang beriman bukan dengan bantuan Allah, seorang membenci kekufuran bukan dengan bantuan Allah, tapi dia sendiri yang berusaha. Tidak benar. Bahwasanya seorang itu bisa dapat iman, yang kasih hidayah siapa? Allah. Yang buat seorang benci kepada kekufuran siapa? Allah. Maka seorang jangan pernah pede dengan iman yang dia miliki, jangan pernah ujub. Gara-gara saya beriman, enggak. Yang kasih kau iman itu siapa? Allah. Yang buat kau tidak betah dengan kemaksiatan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu." Kalau ada dua sekelompok kaum mukminin, mereka berperang, saling bunuh-bunuhan. Bertempur, perang. Fa aslihu bainahuma. Maka damaikanlah di antara keduanya. Fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra. Kalau yang satu memberontak terhadap yang lainnya. Fa qatilul lati tabghi. Maka perangilah yang memberontak tersebut. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia kembali kepada urusan Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'at, kalau dia kembali, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah kembali di antara keduanya. Bil adli wa aqsitu, dengan adil, dengan ya sama, dengan adil, dengan jujur. Innallaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang jujur. Ayat ini, banyak faedah dari ayat ini berbicara tentang bagaimana kalau ada dua sekelompok yang beriman yang bertengkar. Bukan cuma bertengkar mulut, sampai bertengkar perang-perangan, sampai ingin bunuh-bunuhan. Yang satu membangkang, bugot kepada yang lainnya. Bagaimana hukumnya? Allah mengatakan, fa'aslihu bainahuma. Damaikanlah. Damaikanlah. Fa'in bagot ihdahuma al-ukhra. Kalau ternyata satu tidak mau damai, tetap memberontak, maka perangi. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata setelah berperang kemudian dia sadar, dia kembali lagi, maka islah lagi, damaikanlah. Tapi dengan keadilan. Taib. Ini ada pembahasan penting tentang perbedaan antara khawarij dengan bughat, dengan kutta'ut tariq. Ini istilah dalam syariat, ada namanya istilah khawarij, ada istilah namanya bughat, pemberontak, ada namanya kutta'ut tariq, yaitu perampok. Kalau saya di Jakarta, habis nulis gini, biasanya ada yang hapuskan, biasanya. Saya cuma kasih tahu aja. Taib, sekarang macam-macam orang yang memberontak terhadap pemerintah yang sah, model-model pemberontak terhadap pemerintah yang sah, seperti memberontak misalnya terhadap NKRI misalnya, atau memberontak terhadap negara-negara Islam yang lainnya yang sah pemerintahannya, ya. Baik, bagaimana hukumnya? Para ulama dalam buku-buku fikih mereka seperti Ibnu Qudamah dan juga disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, mereka membagi menjadi tiga. Dijelaskan oleh para ulama zaman sekarang seperti Syekh Abdul Karim Al-Khudzairi, disebut oleh Syekh Abdul Aziz Saleh, Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahumullah, ya. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama namanya Khawarij. Yang kedua namanya Al-Bughat. Yang ketiga namanya Qutta'ut Tariq. Ini namanya Khawarij. Namanya Bughat. Namanya perampak, perompak atau perampok, perompak, perampok ya. Masing-masing punya hukum tersendiri. Bedanya di mana? Bedanya Khawarij biasanya mereka memberontak kepada pemerintah yang sah, disertai dengan mengkafirkan. Disertai dengan apa? Mengkafirkan. Ini jadi memberontak kepada pemerintah, tapi sebelum memberontak kepada pemerintah dia kafirkan dulu pemerintah. Dia kafirkan aparat pemerintah, ya. Dan ini di tanah air kita juga ada orang seperti begini, ya. Ya, kemudian ngebom sana, ngebom sini misalnya. Semua itu dilakukan di atas pemikiran bahwasanya pemerintah semuanya apa? Kafir. Ya. Sebagian mereka bahkan mengkafirkan dengan MLM, ya. Misalnya mereka mengatakan MPR kafir. Tapi DPR juga kafir. Yang membantu proses terjadinya MPR DPR juga semuanya kafir. Yang jualan es di gedung MPR juga apa? Kafir. Yang meragukan kekafiran mereka juga kafir. Begitu sebagian mereka seperti itu. Yang ikut pemilu nyoblos kafir karena itu berkaitan dengan apa? Pemilihan pemerintah. Semua yang berkaitan dikafirkan oleh mereka. PNS semuanya apa? Kafir. Ini itu ada. Ini itu pemikiran Khawarij. Cuma tinggal mereka action atau tidak, itu aja. Tinggal mereka bertindak atau tidak. Maka perlu membedakan Khawarij adalah orang-orang yang keluar dari pemerintah. Kalau khuruj artinya keluar dari ketaatan, itu namanya secara bahasa khuruj. Secara bahasa. Tapi tidaklah dikatakan Khawarij kecuali setelah memiliki pemikiran seperti ini. Antara action dengan keyakinan. Antara action dengan apa? Keyakinan. Oleh karena para ulama dahulu, bukan dahulu, zaman sekarang, begitu muncul ISIS dan itu mulai tersebar di Arab Saudi, awal pertama kali muncul ISIS, langsung mereka berani mengatakan itu Khawarij. Langsung. Awal pertama muncul. Kita di Indonesia masih sebagian da'i-da'i dukung, masih berharap-berharap, Masya Allah inilah Islam yang benar. Banyak yang terpedaya. Ketika ada yang mencela dari ulama Saudi, maka ulama tersebut dihabisi. Dasar begini, dasar ulama pemerintah, dasar tidak mencintai syariat, macam ini, oh, bendera hitam dan yang lain, macam-macam lah. Tapi saya pertama waktu saya di Arab Saudi, begitu muncul ISIS, langsung para ulama yang kita percaya keilmuan mereka, langsung memvonis mereka apa? Khawarij. Karena sifat-sifatnya sama. Apalagi pemikiran tersebut masuk ke dalam Arab Saudi. Sampai terjadi apa? Seorang anak membunuh sepupunya. Dan dia videokan dirinya. Dia bunuh sepupunya. Sebagian orang membunuh pamannya sendiri. Dia bunuh dan dia videokan. Mengerikan. Sampai mereka masuk kemudian menembaki di masjid. Para tentara yang sedang di masjid ditembaki. Dibunuh. Di masjid dibunuh. Sampai Al-Quran berlumuran dengan darah. Jadi itu terjadi. Mereka itulah yang disebut dengan apa? Khawarij. Jadi memberontak disertai dengan apa? Keyakinan apa? Mengkafirkan. Dan orang-orang Khawarij dianjurkan untuk diperangi. Makanya Nabi SAW mengatakan, "La'in ana laqituhum la'aktulannahum qatla'at." Kalau saya bertemu dengan orang Khawarij, saya akan bunuh mereka sebagaimana pembinasaan terhadap kaum 'Ad. Artinya Nabi akan menyerang mereka dengan sungguh-sungguh. Ya. Nabi SAW mengatakan, ya, bunuh mereka, fa inna fi qatlihim ajran. Sungguhnya membunuh orang-orang Khawarij ada pahala yang besar bagi orang yang bunuh orang Khawarij. Makanya Ali bin Abi Thalib waktu memerangi orang-orang Khawarij, beliau semangat. Beliau semangat. Waktu dikasih tahu ternyata di antara mayat-mayat orang Khawarij ada seorang yang disebutkan cirinya oleh Nabi, setelah Ali membunuh mereka, Ali sujud syukur. Kenapa? Dia bangga membunuh orang apa? Khawarij, karena pahalanya besar. Paham? Ini yang model pertama. Model kedua, pemberontakan yang timbul, ya, tanpa mengkafirkan. Tapi menuntut misalnya kepada penguasa sesuatu yang menuntut mereka, mereka didolimi misalnya, dan mereka tidak mau sabar, dan mereka akhirnya keluar memberontak dengan membunuh tanpa mengkafirkan. Ya. Maka itu disebut dengan bughat. Di antaranya inilah tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok besar bertikai, maka damaikanlah di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma lal ukhra. Kalau satu tetap memberontak, maka harus dilawan. Harus bersama penguasa yang sah kemudian melawan mereka, karena kestabilan keamanan sangat penting. Jangan sampai dibiarkan negara hancur gara-gara pemberontakan mereka ini. Terserah mereka benar atau salah, yang penting tidak boleh memberontak, maka harus dihentikan. Dia merasa benar, pemerintah juga merasa benar, maka yang keluar dari ketaatan harus dihentikan. Karena kalau tidak dihentikan, kemudaratnya lebih besar. Kemudaratnya lebih besar. Makanya Allah mengatakan, fa'aslimu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Dalam ayat tersebut, Allah tidak menyuruh langsung perangi, beda dengan khawarij. Muncul khawarij, perangi, kata Nabi SAW. Adapun kalau ada pemberontakan, mungkin ada yang ingin merusak negara kita, maka usahakan didamaikan dulu. Jangan langsung diperangi. Mereka juga sama orang Islam. Mereka juga sama orang apa? Islam. Kalau ternyata mereka mengangkat senjata, ingin memberontak, baru kita lawan. Itu dalam Islam seperti itu. Bukan dibunuhi sejak awal. Bukan dihabisi sejak apa? Awal. Tetapi kalau pada sampai pada tingkatan yang ini bisa menghancurkan negara, baru kemudian dilawan. Karena kestabilitas keamanan adalah yang paling penting. Kalau tidak, maka kemudaratan yang timbul lebih besar. Namun tidak boleh kita sifati mereka dengan khawarij. Paham? Kita katakan mereka pemberontak, mereka salah, berbahaya. Tapi tidak boleh dikatakan apa? Sebagai apa? Khawarij. Kecuali mereka punya pemikiran seperti ada sebagian di antara rakyat Indonesia, ya, yang mengkafirkan pemerintah. Atau mereka tidak ngaku sebagai rakyat Indonesia. Saya pernah ketemu kawan, dia bekas gubernur jamaah XXXX intinya lah ya. Ustaz, saya dulu gubernur. Sampai ada orang didatangi, ya, ente mau kerja sama kita enggak? Jadi apa? Jadi bupati. Bupati di mana? Bupati jamaah itu, jamaah bayangan. Teman saya tersebut pernah jadi gubernur di Australia. Masya Allah. Salah itu. Australia itu bukan, Australia itu benua. Masa gubernur di benua? Itu sudah salah. Tapi Ustaz, saya waktu jadi gubernur di Australia, saya tidak punya rumah, saya masih sewa juga. Ini gubernur apaan seperti ini? Jadi mereka punya hayalan, ini tidak sah, maka kita buat negara tersendiri, bayangan. Nah, ini pemikiran khawarij seperti ini. Semua dikafirkan. Yang di depan dia pemerintah, PNS, semuanya apa? Apalagi polisi, togut. Semua jelas, pemerintah semua dikafirkan. Pemikiran sangat berbahaya, karena ada actionnya. Dan mereka kalau sudah action, mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli. Ya. Taib. Adapun yang tidak mengkafirkan, hanya sekedar menuntut, menurut mereka, mereka didolimi, maka tidak sampai pada derajat apa? Khawarij. Maka tidak dianjurkan untuk diperangi, kecuali mereka membahayakan keamanan negara, mereka bisa meruntuhkan negara, baru harus diambil tindakan. Jika tidak sebisa mungkin, maka fa'aslihu bainahuma. Faham? Maka damaikanlah. Makanya Nabi SAW membedakan, Nabi berbicara tentang khawarij, kata Nabi SAW, perhatikan. Tamruku mariqatun fi hini furqatin minal muslimin taktuluha awla fi'atain bilhaq. Atau kama kala Nabi SAW. Kata Nabi SAW, akan muncul suatu kelompok khawarij tatkala terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, yaitu tatkala kubu Muawiyah lawan kubunya Ali bin Abi Thalib. Paham? Yang jadi Amirul Mukminin siapa? Ali bin Abi Thalib. Tetapi Ali bin Abi Thalib tidak menamakan kubu Muawiyah dengan khawarij. Paham? Kenapa? Karena mereka memberontak bukan mengkafirkan, tapi karena ada syubhat. Karena mereka menuntut harusnya pembunuh Utsman bin Affan ditangkapin dulu, baru kami mau baiat kepada engkau wahai Ali bin Abi Thalib. Sementara Ali bin Abi Thalib sudah diangkat, dibaiat. Sederhananya intinya, waktu itu Utsman dibunuh radhiyallahu anhu. Setelah dibunuh, akhirnya Ali diangkat menjadi pemimpin. Sementara anak buah Utsman yaitu Muawiyah di negeri Syam, maka mereka harusnya membaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Tetapi mereka tidak mau, mereka isyarat kalau kami baiat tangkap dulu pembunuh-pembunuh Utsman. Sementara yang bunuh Utsman itu banyak kabilah. Ali bin Abi Thalib, beliau cerdas. Kalau saya tangkap ini pembunuh, rusak negara. Stabilitas aman hilang, rusak. Karena saya harus melawan suku begitu banyak, karena mereka bersatu padu tatkala ingin bunuh siapa? Utsman. Maka Ali punya ide, sudah bayat dulu, negara aman dulu, baru kita tangkepin satu-satu. Maksudnya demikian. Akhirnya terjadi apa? Peperangan. Itu pun sebenarnya sudah damai, tapi orang-orang Khawarij tidak terima. Maka sebagian mereka masuk di kubunya Muawiyah, sebagian mereka masuk di kubunya Ali, kemudian mereka saling menyerang, sehingga kubunya Ali menyangka kubu Muawiyah berkhianat, dan kubu Muawiyah radhiyallahu anhu merasa kubu Ali juga berkhianat, padahal ada susupan dari dua belah pihak. Terjadi fitnah apa yang terjadi. Tetapi maksud saya, Ali bin Abi Thalib tidak menamakan kubu Muawiyah dengan apa? Khawarij. Paham sampai sini? Jadi asalnya kata Allah Subhanahu wa taala, fa'aslihu bainahuma, damaikanlah di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma, kalau ternyata masih menentang, ingin berontak, ya maka perangilah. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka taubat. Kalau ternyata diperangi kemudian mereka taubat, tidak boleh dibunuh. Menyerah misalnya, ya sudah. Mereka menyerah kembali kepada jalan yang benar misalnya, kata Allah, fa in fa'at fa'aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, maka damaikanlah mereka dengan adil. Sebagaimana Allah mengatakan dengan adil, maksudnya apa yang sudah terjadi jangan dituntut. Misalnya nih, ada sekelompok keluar, kemudian terjadi perang-perangan, tembak-tembakan, kemudian ada yang mati, ada yang rusak, ada yang ini. Setelah mereka ditangkap tidak boleh dituntut. Sudahlah, dibuat baik agar nyaman kembali. Bagaimana caranya? Ya, agar bisa stabilitas keamanan kembali lagi. Faham sampai di sini? Ya. Makanya Allah ulangi lagi, fa aslihu, Allah ulangi islah dua kali. Pertama, wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma. Jika dua sekelompok mukmin bertengkar, maka berperang, maka damaikanlah keduanya. Kemudian di akhir kata Allah, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Damaikanlah kembali, kalau mereka sudah taubat, damaikanlah kembali. Di antara tafsiran para ulama, itu tidak usah dituntut apa yang sudah terjadi, agar mereka bisa, hati mereka kembali lagi yang sudah terluka, bisa kemudian menerima apa yang terjadi, karena persatuan umat itu yang paling penting. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Yang ketiga namanya Kutau Tariq. Kutau Tariq ini sekelompok kecil orang yang kemudian memberontak sana, merampok sini, merampok sana, merampok sini. Maka mereka yang ditangkap dan mereka boleh disiksa dan dibunuh. Hukumnya berbeda. Mereka membuat kekacauan tanpa ada dalih, tanpa ada takwil katanya. Kalau ini ada, mereka memberontak karena mereka menganggap dizolimi misalnya, mereka menuntut hukum tertentu misalnya, maka namanya bughat. Adapun ini perampok yang jelas-jelas merampok di jalan sana sini, mereka sekelompok orang misalnya, boleh ditangkap, boleh dibunuh, enggak ada masalah. Ya. Enggak ada masalah bagi pemerintah, masalah bagi mereka. Baik. Paham sampai di sini? Baru mau 2 jam, santai sebentar. Ya. Duhur jam berapa? 12 lewat 15. Insyaallah sebentar lagi. Sabar ya. Antum sabar, duduk aja dengar enggak sabar. Saya ini baca berhari-hari baca ini. Baru nyampaikan ke antum. Ya, antum jangan kira saya datang kemudian ilmu laduni kemudian tinggal ceramah, enggak ya. Saya baca lama ini. Kalau di total bisa saya baca ini untuk ceramah cuma 2 jam lebih ini, saya bisa baca mungkin 10 jam untuk persiapan. Ya, cuma mau kasih tahu aja bahwasanya ilmu saya terbatas, maka saya harus banyak baca. Untuk ceramah 2 jam ini mungkin saya baca 10 jam ya. Tidak semua yang saya baca saya sampaikan, tapi saya harus baca intinya ya, supaya bisa menyampaikan. Jadi antum harus sabar ya. Saya datang dari jauh loh ya, dari Jakarta. Baik. Kita lanjutkan. Setelah itu Allah berfirman ayat 15. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sungguhnya orang-orang beriman itu saudara, maka damaikanlah di antara keduanya. Kenapa Allah suruh damaikan? Jangan sampai terjadi pertumpahan darah meskipun telah terjadi apa yang terjadi. Ya. Karena kaum mukmin adalah beriman, kaum mukmin adalah saudara. Ya, kaum mukmin adalah bersaudara. Kita punya kaidah yang kuat. Innamal mu'minuna apa? Ikhwah. Mukmin bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara saudara kalian. Jadi karenanya kalau ada sesuatu mungkin menyinggung kita, kalau ternyata kalau kita bantah, kalau kita lawan terjadi pertumpahan darah, ya sudah, enggak usahlah. Sabar ya, akhi. Jangan bikin PR panjang, cerita panjang di akhirat nanti. Ya, hisab semakin panjang, ya sudahlah. Tidak semua perkara harus kita selesaikan dengan kekerasan, dengan melampiaskan emosi. Dunia ini seperti itu. Terkadang kita mendzalimi dan sering kita dizalimi. Kata Allah, innamal mu'mina ikhwah, sungguhnya orang-orang beriman adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara saudara kalian yang bertikai. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat sebelumnya tadi dalil untuk membantah orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Sementara dua kelompok yang bertikai bahkan bunuh-bunuhan, Allah masih namakan dengan wa in ta'ifatani minal mu'minin. Paham? Sementara mereka sedang bertikai, sedang bunuh-bunuhan, masih tetap dinamakan sebagai orang beriman. Padahal mereka melakukan dosa dengan membunuh yang lainnya. Entah kelompok A dan kelompok B. Taruhlah kelompok A yang salah, berarti taruhlah kelompok A yang benar, kelompok B yang salah. Berarti kelompok B melakukan dosa besar karena membunuh kelompok A. Tetapi Allah tetap menamakan mereka dengan apa? Orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan mereka kafir. Faham? Ini menunjukkan bahwasanya dosa besar tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Boleh seorang punya gairah, kecemburuan terhadap Islam. Ya, jengkel kalau ada syariat Islam dilanggar. Tapi tidak semua orang yang melanggar syariat Islam kemudian dikafirkan. Paham? Jengkel ada zina, bukan berarti orang berzina kemudian kita kafirkan. Tidak. Taib. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyeru lagi dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang keberapa ini? Yang keempat ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengejek kaum yang lain, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'un min nisa'in, dan jangan sebagian sekelompok wanita mengejek sekelompok wanita yang lain. Asa an yakuna khairan minhunna, bisa jadi sekelompok wanita yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala talmizu anfusakum, dan jangan kalian mencela diri kalian. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan kalian memberi gelar-gelar yang buruk. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk nama adalah kefasikan setelah keimanan. Wa man lam yatubu faulaika humudz zalimun, barang siapa yang tidak bertobat maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Jadi kan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah suatu kaum mengejek suatu kaum yang lain. Jadi setelah Allah membuat kaedah, perhatikan sini, innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang beriman adalah bersaudara. Setelah itu Allah menyebutkan seluruh adab-adab yang harus diperhatikan, perkara-perkara yang bisa merusak persaudaraan diharamkan. Dan ini menakjubkan dalam syariat Islam. Semua perkara yang bisa mengantarkan kepada persatuan disyariatkan. Dan itu banyak. Contoh seperti sholat berjamaah, contoh seperti senyum, contoh seperti berjabat tangan, mengucapkan salam. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thaliq. Jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum kepada saudara. Kenapa? Karena senyuman itu mengantarkan kepada persahabatan, kepada persatuan, menghilangkan berbagai macam penyakit hati di antara manusia, di antara para akhwat, di antara para ummahat, di antara para ikhwan, di antara para ustaz, di antara para panitia. Senyum. Tebarkan salam, kirim salam. Kirim salam saya kepada si fulan. Itu ada pengaruhnya. Itu ada pengaruhnya. Absus salam abainakum, kata Nabi, tebarkanlah salam di antara kalian. Apalagi seorang bertemu kemudian dia mengucapkan salam dengan senyuman, dipegang tangannya, berpelukan, subhanallah. Tadi mungkin sebelumnya ada penyakit banyak, hilang semuanya. Jadi saya ingatkan, segala perkara yang bisa mendatangkan persatuan maka disyariatkan dalam Islam. Bahkan boleh berbohong demi mendamaikan. Bayangkan, boleh bohong demi apa? Mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan. Boleh. Padahal bohong itu dosa, tapi untuk persatuan Allah menghalalkan dusta. Sebaliknya, segala perkara yang bisa merusak persaudaraan maka semuanya diharamkan. Ini diantaranya. Tidak boleh mengejek, tidak boleh ghibah, tidak boleh memberi gelar. Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat. Semua perkara. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. La tadabaru wa la taqa'atu wa la tahassasu wa la tajassasu. Ya. Wa la tahajaru. Hadis Rasulullah sebut, jangan tahassus, jangan tajassus, jangan saling balik belakang, ya. La, kemudian la tanajasu, jangan saling membuat najas dalam masalah perdagangan, ya. Kemudian kata Nabi, wala yabi' ba'dukum 'ala bai' akhihi, jangan seorang menjual di atas penjualan saudaranya. Temannya sudah jual mobil harganya 200 juta. Dia datang kepada pembeli. Ente beli sama si dia berapa? 200 juta. Udah beli sama saya aja 170 juta. Akhirnya dia batalin, akhirnya dia beli sama kita, kita ribut sama ini, wah sudah. Bukan cinta segitiga, ribut segitiga akhirnya. Enggak boleh. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yakhthibur rajulu ala khidmati akhihi, jangan seorang melamar di atas lamaran saudaranya. Sudah tahu ada saudara kita ngelamar akhwat. Kita sudah tahu. Kita juga maju ngelamar. Enggak boleh. Kecuali akhwatnya menolak, baru kita lamar berikutnya. Adapun teman kita sudah ngelamar, dia sudah kumpulin uang lama, kemudian setahun dia kumpulkan uang, dia beli motor baru, kemudian dia pergi ke calon mertua, dia melamar. Tiba-tiba besok kita bawa mobil baru, ya. Tidak ada namanya cinta buta zaman sekarang. Akhwat bisa bedakan mana motor, mana mobil. Ya sudah akhirnya. Ente bikin masalah. Ya akhirnya sudah kumpulkan uang setahun beli motor, ente haji. Kebaikan setahun dihapus dengan mobil sehari. Ya subhanallah. Menimbulkan keributan, makanya Nabi larang, tidak boleh. Semua perkara yang bisa mengantarkan kepada pertikaian tidak boleh. Ghibah, namimah, semuanya enggak boleh. Semuanya enggak boleh. Ya. Di antaranya tidak boleh mengejek. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang melakukan keburukan dikatakan buruk jika dia merendahkan saudaranya. Enggak boleh. Sampai Ibnu Daqiq al-Id, perkataan yang sangat indah dalam syarah Arba'in Nawawi, dia mengatakan, bagaimana Anda merendahkan saudara Anda muslim ini setelah Allah muliakan dia? Allah menyatakan seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah. Allah mengatakan bahwasanya hilangnya dunia dan seisinya lebih berat di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang muslim. Allah kirim Rasul agar memberi hidayah kepada dia. Allah turunkan Al-Quran agar dia bisa menyembah Allah. Allah setelah Allah muliakan dia, ente menghina dia. Enggak boleh. Makanya tidaklah seorang merendahkan orang lain kecuali dia yang buruk biasanya. Dan ini pernyataan para mufassirin diantaranya Sa'di rahimahullah ta'ala. Makanya Allah mengatakan, asa an yakunu khairan lahum, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Kenapa? Karena kebanyakan orang mengejek pasti ada penyakit dalam dirinya. Makanya dia sombong, dia ujub, makanya dia meremehkan, dia merendahkan, menghina. Ya. Bisa jadi, dan itu sering terjadi, bahwasanya yang mengejek ternyata lebih buruk daripada yang diejek. Bukan dari zahirnya, tapi batinnya yang rusak. Dan yang Allah pertama nilai adalah batinnya. Kemudian Allah mengkhususkan wala nisaun min nisa'in. Saya bacakan perkataan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala. Jadi pertama Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaumin, wahai orang beriman jangan suatu kaum menghina kaum yang lain. Kaum ini mencakup laki-laki dan perempuan. Kaum mencakup laki-laki dan perempuan. Tidaklah disebut kaum kecuali mencakup wanita dan laki-laki. Makanya Allah mengatakan wala qad arsalna nuhan ila qaumihi. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maksudnya laki-laki dan perempuan. Setelah Allah menyebutkan laki-laki dan perempuan jangan mengejek, Allah khususkan perempuan. Disebutkan secara khusus. Kenapa? Berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, afrodan nisa'a bidzikri. Allah menyendirikan penyebutan wanita. Li'anna sukhriyata minhum minhunna akthar. Karena ejek-mengejek di antara mereka lebih banyak. Yang lebih hobi ngejek itu ibu-ibu daripada bapak-bapak. Ibu-ibu itu bahan ejekan banyak. Lihat temannya, tasnya lebih jelek, tas lama masih dipakai. Lihat HP-nya sudah lama, HP jadul masih dibawa-bawa. Subhanallah. Main ke rumahnya, rumahnya jorok. Ketemu suaminya, suaminya hitam. Semuanya jadi bahan ejekan ibu-ibu. Anaknya ingusan tidak di... Aduh, pokoknya ibu-ibu itu begitu omongannya ya. Makanya Allah khususkan penyebutan wanita karena ejekan di antara wanita lebih banyak daripada laki-laki. Laki-laki juga suka mengejek, iya. Tapi perempuan lebih banyak. Maka dikhususkan penyebutannya secara khusus Karena kata Imam Qurtubi rahimahullah taala, li'anna sukhriyata minhunna akthar, karena ejekan paling banyak daripada ibu-ibu. Dengar ibu-ibu tidak? Alhamdulillah ya. Harus tahu diri ya. Ya ikhwan, kenapa kita tidak boleh mengejek? Karena yang jadi penilaian Allah, yang paling utama adalah hati seseorang. Allah mengatakan, atau Nabi SAW bersabda, la ya inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzur ila kulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat rupa kalian, Allah tidak melihat paras kalian, Allah tidak melihat bodi kalian. Yang Allah lihatlah hati kalian dan amal kalian. Sebagian ibu-ibu mengecilkan, jelek, pesek, nonong ya. Ya akhi subhanallah. Allah tidak bisa jadi dia nonong tapi surganya tinggi. Emang kalau ente lebih cantik, lebih bening misalnya, kemudian surganya lebih tinggi? Allah tidak menilai itu. Tidak pernah Allah bikin aturan yang paling cantik surganya paling tinggi. Kalau begitu salon syar'i nanti, semua orang pada ke salon, pingin paling cantik surganya paling tinggi. Tidak ada seperti itu. Yang Allah lihat hatinya. Lihatlah imra'atun sauda, Ibn Abbas mengatakan, ala adullukum ala imra'atin min ahlil jannah, maukah aku tunjukkan kepada kalian seorang penghuni surga, imra'atun sauda, wanita berkulit hitam. Kenapa? Karena dia sabar. Hadis yang masyhur. Dia sabar. Jadi Allah tidak lihat penampilan. Bukan rupa kita, bukan karena tas kita tas mahal, bukan karena mobil kita mobil mewah, kemudian kita surganya tinggi. Ini ada urusannya. Yang Allah lihat adalah hati kalian. Yang paling menderita, sudah jelek, miskin, sombong lagi. Itu paling menderita. Sudah luar buruk, dalam lebih buruk. Namun, kita jangan terpedaya dengan penampilan zahir. Kenapa orang merendahkan orang lain? Karena dia merasa orang lain lebih rendah daripada dia. Sudahkah anda pernah melihat penilaian Allah terhadap anda dan dia, mana yang lebih tinggi kedudukannya? Tanya sama malaikat, malaikat saya dengan dia mana lebih bagus? Oh kamu 9, dia 7, ya boleh ente ngejek. Ente kan tidak tahu bagaimana kedudukan anda di sisi Allah. Bisa di depan ini orang biasa, mungkin dia melakukan sedikit maksiat, tapi ternyata dia tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada amal soleh yang dia tidak tahu. Mungkin dia tidak pernah sombong, dia tidak ujub, dia tidak dengki, dia tidak hasad. Mungkin dia diam-diam begini berbakti kepada orang tuanya semampunya. Ente enggak tahu. Apakah ente pernah ngecek dia seluruh apa yang dia kerjakan? Ente enggak tahu. Ente bukan intel. Ente pun hanya intel-intel luarnya. Dalam hati ente tidak pernah mengintel isi hati seseorang. Ente enggak tahu. Imam Qurtubi rahimahullah berkata, jangan terpedaya dengan penampilan luar. Bisa jadi ente orang lihat orang rajin sholat, belum tentu, belum tentu. Kata Imam Qurtubi, perhatikan tentang hadis innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat rupa kalian, tidak melihat paras kalian, tapi Allah lihat isi hati kalian dan amalan kalian. Hadza haditsun azimun yatarattabu alaihi alla yuqta bi mughayyab. Ini adalah hadis yang azim, yang agung, yang menimbulkan tidak boleh seorang memastikan suatu perkara yang gaib. Masalah hati gaib, dia tidak tahu semuanya, maka tidak boleh dia pastikan dia lebih buruk daripada saya, tidak boleh. Bimogaya bi ahadin lima yaro alaihi min suari amali taati awil mukhalafa. Jangan dia menghukumi seorang itu buruk di hadapan Allah atau tinggi gara-gara amal zahir yang dia lihat, apakah kebaikan ataupun penyimpangan. Fala Allah man yuhafidhu alal amali zahirah ya'lamu Allah min qalbi wasfan madhmuman latasihu ma'ahu tilkal amal. Kata Imam Qurtubi, bisa jadi ada orang yang rajin mengamalkan amal soleh, tapi Allah tahu isi hatinya buruk yang membuat amalannya tidak sah. Misalnya dia riya, kita enggak tahu. Dia ujub, bukankah riya mengugulkan amal? Bukankah ujub mengugulkan amal? Kita enggak tahu. Wala alla man ra'aina alaihi tafriitan aw ma'siyatan ya'lamu Allah min qalbi wasfan mahmudan yaghfiru lahu bisawab. Bisa jadi ada orang kita lihat dia melakukan maksiat, tapi ternyata dalam isi hatinya ada amal kebajikan luar biasa, keikhlasannya, ketulusannya, tenggang rasanya yang tinggi, tawadhu'nya yang menjadikan maksiatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal a'malu amaratun dhaniyah. Apa yang kita lihat di depan kita tanda-tanda yang dhon, tidak memberi kepastian bahwasanya kalau orang ini salat berarti hatinya bersih. Kita enggak ada yang pasti. La adillatun qat'iyyah, bukan dalil yang pasti. Oleh karenanya, ngapain kita merendahkan orang? Antum lihat orang mungkin secara ekonomi rendah daripada antum, mungkin dia jarang ke masjid. Belum tentu dia anti lebih kepada dia. Apakah anda pernah lihat nilai anda di sisi Allah dibandingkan dia? Anda tidak pernah tahu. Anda tidak pernah tahu. Baik, kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala talmizu anfusakum." Janganlah kalian mengejek diri kalian. Bayangkan Allah di sini mengatakan "Wala talmizu anfusakum." Jangan kalian ejek diri kalian. Siapa yang mau ngejek dirinya sendiri? Tapi maksud ayat ini janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Tetapi Allah menyatakan kalian seakan-akan satu kesatuan. Kalau kalian mengejek sebagian kalian, berarti kalian mengejek diri kalian karena kalian adalah al-mu'minuna ikhwah. Kaum mukminin itu bersaudara. Jika yasuddu ba'dhum ba'dhum ba'dha, saling menguatkan di antara mereka. Kajasadin wahid, seperti jasad yang satu, orang-orang beriman. Ya. Makanya kalau kita mengejek yang lain, sebenarnya kita mengejek diri kita sendiri, dan ini suatu ungkapan yang sangat indah dari Allah. Jangan kalian mengejek diri kalian. Karena kalian mengejek sebagian kalian, berarti kalian mengejek diri kalian juga. Apa yang disebut dengan lams? Lams mengejek, maka ada definisi yang banyak dari para ulama, apa bedanya lams, apa bedanya gams. Tetapi intinya, kata Tahir bin Asyur dalam tafsirnya, Tahrir wa Tanwir, Tanwir maksudnya, wala talmizu anfusakum, itu jangan kalian mengejek di depan dia. Untuk membedakan antara ghibah dan bukan. Kalau ghibah kita ngejek di belakang, main belakang. Tidak berani ngejek depan. Tapi kalau lams berani. Ente goblok, di depan dia. Ini namanya lams. Ya. Ini menurut Tahir bin Asyur. Tentunya ada khilaf kalangan para ulama tentang makna lams. Ini untuk membedakan antara ghibah dengan ejekan di depan, ya, maka yang ejekan depan namanya lams, ejekan di belakang namanya ghibah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanabazu bil alqab," dan jangan kalian saling memberi gelaran-gelaran yang buruk. Tidak boleh. Kalau gelaran yang baik enggak ada masalah. Yang dilarang adalah gelaran yang buruk. Menggelari si fulan dengan gelaran yang buruk enggak boleh. Kata Allah, "Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman." Seburuk-buruk nama adalah kefasikan. Ya, ada dua tafsiran, maksudnya engkau memberi gelar yang buruk tersebut, gelar buruk tersebut tidak pantas setelah dia, kita tahu dia orang beriman. Kita tahu dia orang beriman, kita beri gelar dengan gelaran yang buruk itu tidak pantas. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Tidak pantas menggabungkan antara nama yang buruk dengan keimanan. Allah sudah kasih nama dia iman, orang beriman, ente kasih gelar nama buruk. Tidak boleh. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, engkau membeli gelar buruk kepada orang lain, itu adalah perbuatan fasik. Engkau membeli gelar buruk kepada saudaramu adalah perbuatan apa? Kefasikan. Makanya kata Nabi SAW, sibabul muslim fusukun, mencela sama muslim adalah kefasikan. Ya. Intinya, makanya setelah itu Allah mengatakan, "Maman lam yutubu faulaika humudz zalimun." Barang siapa tidak bertobat, maka dia adalah orang-orang yang zalim. Ya. Taib, menunjukkan bahwasanya memberi gelar-gelar yang buruk ini adab, ya. Kita jangan terpancing kemudian kita beri gelar-gelar orang, enggak usahlah. Ya. Antum mau nasihati, nasihati aja, enggak ada masalah. Dengan cara yang baik sudah, tugas antum di hadapan Allah, saya misalnya, saya ustaz. Kalau saya lihat kemungkaran saya bantah, harus. Kalau saya tidak bantah saya diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun resikonya macam-macam. Tapi tidak usah kemudian memberi gelar-gelar. Bantah-bantah selesai sudah. Selesai. Ya namanya kadang kita emosi, apalagi saya masih muda, ya. Kata istri saya masih muda, Mas. Jadi emosi akhirnya saya ungkapin macam-macam, itu berarti kesalahan saya. Saya tidak mengikuti adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah berfirman. Selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu, yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah mengkhususkan yang kelima ini, ya ayyuhalladzina amanu, karena Allah akan berbicara tentang perkara-perkara kezaliman yang la yatafattan al-mazlum bihi. Orang yang dizalimi tidak sadar. Itu perbuatan-perbuatan buruk bukan di depan dia. Seperti ghibah, seperti tajassus, itu kan dia tidak tahu. Padahal dia sedang ditajasusi oleh orang lain. Ternyata dia digibahi oleh saudaranya. Maka Allah mengkhususkan dosa-dosa berikut ini berkaitan dengan dosa-dosa yang kezaliman yang orang dizalimi tidak sadar, saudara kita tidak tahu. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan perbuatan persangkaan. Sungguhnya sebagian persangkaan adalah dosa. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada seorang yang zahirnya baik, tidak boleh. Berprasangka buruk kepada orang yang zahirnya baik dosa. Apakah persangkaan kita benar atau salah tetap dosa. Paham ya? Kita hanya boleh berprasangka kepada orang yang mungkin pelaku maksiat, boleh. Kita boleh berprasangka kepada orang kafir, prasangka buruk, boleh. Orang terkenal berbuat kejahatan, orang berbuat kurang ajar, kita boleh prasangka buruk sama dia, boleh. Tapi kalau orang beriman yang soleh, asalnya soleh, zahirnya soleh, kita prasangka sama dia, prasangka buruk, prasangka kita benar pun kita tetap dosa. Apalagi persangkaan kita apa? Salah. Faham atau tidak? Karena Allah melarang. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah kebanyakan persangka. Makanya Nabi SAW mengatakan, iyyakum wadh-dhann, fa innadh-dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kalian dengan dengan persangkaan, karena persangkaan buruk adalah perkataan yang paling dusta. Kenapa Nabi mengatakan perkataan yang paling dusta lebih daripada dusta yang sesungguhnya? Ngerti pertanyaan saya? Nabi mengatakan fa innadh-dhanna akdzabul hadits, persangkaan adalah perkataan yang paling dusta, bahkan lebih dusta daripada perkataan yang dusta. Kenapa? Kalau orang dusta, dia sadar dia sedang berdusta. Tapi kalau orang berprasangka buruk, dia menyangka dia benar. Padahal itu kedustaan. Makanya Nabi sifatnya dengan akdzabul hadis, perkataan yang paling dusta. Karena dia merasa dia benar. Dia tertipu dua, dia sudah salah sangka dan dia merasa dirinya benar. Ini dalil bahwasanya persangkaan yang ada dalilnya boleh, enggak ada masalah persangkaan buruk karena ada indikasinya boleh. Yang jelas ya, indikasi yang jelas ya. Hukum asalnya kepada sama muslim kita tidak boleh berprasangka buruk. Kemudian ingat, kebanyakan kita berprasangka buruk, prasangka buruk tersebut tidak dibangun di atas hakikat tapi hanya dugaan. Contoh kita lewat, misalnya kita lihat orang, seorang teman kita berada di depan bioskop. Belum masuk, masih di depan bioskop. Kemudian mulai berprasangka, oh ternyata si fulan nonton bioskop. Taib, apakah Anda sudah melihat dengan mata Anda dia nonton bioskop? Bukan. Belum. Keberadaan dia di depan bioskop, belum tentu dia mau nonton bioskop. Belum tentu dia masuk bioskop. Paham? Kemudian di tempat lain Anda lihat dia di depan tempat prostitusi. Ternyata jenggotnya panjang tapi dia suka ke tempat. Loh, Anda kan belum melihat dia berzina, dari mana Anda berprasangka buruk? Maksud saya banyak prasangka dibangun di atas dugaan, tidak ada kepastian, bukan hakikat, paham? Ini pertama, kebanyakan prasangka buruk seperti itu. Hanya sekedar berarti. Padahal belum tentu berarti demikian. Yang kedua, kebanyakan prasangka buruk timbul gara-gara apa? Anda sama dia ada masalah sebelumnya. Maka Anda selalu bawa kepada makna yang buruk. Kalau teman kita biasanya kita berprasangka baik, tapi kalau kita ada masalah sama dia sebelumnya, kita bawa kepada makna yang buruk, menunjukkan ada penyakit hati Anda sehingga Anda kemudian berprasangka yang buruk kepada dia. Hati-hati terutama dalam kehidupan rumah tangga ya. Kita jangan menjadi intel bagi pasangan kita. Selalu berprasangka buruk kepada istri, istri juga selalu berprasangka buruk kepada suami. Kalau suaminya datang, pulang lebih cepat. Mas, kok pulang lebih cepat sih mas? Ada apa ini mas? Ayo mas. Loh, saya rindu sama kamu. Enggak, mas biasanya pulang enggak sejam segini. Dia pulang lebih cepat, salah. Pulang terlambat juga demikian. Kenapa kamu mas pulang terlambat? Tadi ngapain aja? Jadi semua yang dilakukan apa? Salah. Pulang lebih cepat, salah. Pulang terlambat juga salah. Belikan hadiah, mas ada maunya nih beli hadiah buat saya. Ya memang ada maunya, memang. Ini maksudnya semua, ngapain kita hidup dengan prasangka buruk? Jangan, hidup rumah tangga seperti tidak enak. Hanya kesengsaraan yang kita dapatkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu, jangan kalian bertajassus. Dalam qiraah yang lain, wala tahassasu, jangan kalian bertahassus. Apa bedanya tajassus sama tahassus? Dalam hadis kata Nabi, la tajassasu wala tahassasu, jangan bertajassus, jangan bertahassus. Banyak tafsiran, namun di antara tafsiran ada yang mengatakan tajassus adalah mencari-cari keburukan orang dengan melihat. Tahassus mencari-cari keburukan orang dengan mendengar-dengar. Ada apa ini? Dengar-dengar. Ini tafsiran. Tafsiran kedua, tajassus adalah Anda mencari-cari keburukan seorang dengan Anda mencarinya sendiri. Anda buka internet, mulai ngecek sana, ngecek sini. Tahassus mencari keburukan orang dengan bertanya kepada orang lain. Gimana si fulan? Gimana si namanya? Tahsus. Dua-duanya dilarang. Tidak boleh kita mencari-cari keburukan orang. Ya ikhwan, kita ini bersyukur kalau Allah menutup aib orang dari mata kita. Kita bisa hidup lebih bahagia. Kita tahu urusan orang, kita tuh enggak tenteram hidupnya. Apa saya tenteram? Saya ini sering didatangi orang di rumah, ada masalah rumah tangga, masalah ini, kasus ini, kasus ini. Saya dengar semuanya. Mereka ingin nasihat dari saya, tapi saya sendiri pusing. Akhirnya saya jengkel sama si fulan, padahal saya tidak ada masalah sama dia. Tapi saya tahu keburukan dia, saya jengkel, ya atau tidak? Ya jengkel lah, kurang ajar tuh orang. Padahal saya tidak ada masalah sama dia. Saya bilang saya tidak mau dengar, mereka ustaz. Itulah nasib ustaz. Mau apa lagi? Datang orang sampai 4 keluarga di rumah. Masalah poligami, semuanya datang. Jadi saya bisa merasakan betapa beratnya berpoligami. Waktu senang-senang poligami tidak pernah lapor-lapor. Ada masalah datang ke rumah. Ikut membagi penderitaan. Ya, Ismail. Maksud saya, begitulah. Saya tahu bagaimana permasalahan berpoligami meskipun saya tidak pernah merasakannya. Jadi masalah seperti itu banyak. Jadi coba kalau saya tidak tahu masalah, saya kan lebih senang, lebih konsen belajar, lebih mungkin khusyuk dalam sholat, lebih konsen ngurus istri, ngurus anak-anak. Jadi kalau Allah menutup aib orang dari kita, ente bersyukur kepada Allah. Jangan cari-cari tahu aib orang lain. Anda ingin bahagia, jangan tahu aib orang lain. Apalagi tajasus harus cari-cari, cari sana, cari sini. Ngapain ente ngabisin waktu? Buka akunnya, akunnya si ikhwan, akunnya si akhwat, buat apa? Gak usah lah. Ente kerjakan yang lain yang lebih bermanfaat. La tajassasu wa la tahassasu. Ini semua dibangun gara-gara apa? Dia melakukan tajasus karena dia sudah berprasangka buruk, maka dia ingin melanjutkan persangkaan buruknya tadi. Mulai dia lanjut, didikte oleh syaitan. Kamu kan sudah berprasangka buruk, dia tuh begini-begini. Sekarang coba cek, mulai cek. Subhanallah. Kemudian wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian menggibah satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah sebagian kalian suka jika makan bangkai daging saudaranya? Tentu kalian akan benci. Hilaf di kalangan para ulama, apakah ghibah dosa besar atau dosa kecil? Dua pendapat di kalangan para ulama. Namun bagaimanapun dosa kecil dosa besar harus kita jauhi dan berbahaya. Ghibah, ya. Dan saya sudah punya ceramah khusus tentang masalah ghibah, bisa dinonton di YouTube. Kata Allah, in wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kelaziman dari takwa, maka jangan berprasangka buruk. Kelaziman dari takwa, maka jangan bertajasus, jangan bertahasus. Kelaziman dari takwa, kalau ente bertakwa, jangan suka ghibah. Kalau Anda merasa diri Anda bertakwa, anti ibu-ibu merasa diri bertakwa, mungkin sudah jilbab besar, mungkin suka bercadar, tapi masih suka ghibah, ingat firman Allah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Konsekuensi dari takwa tidak berbuat ghibah. Yang menyedihkan ikhwan-ikhwan, terkadang yang digibahi ustadznya sendiri. Saya bilang sama sebagian orang, ustadz misalnya beli mobil digibahi, ustadz beli mobil gini-gini, ustadz duit dari mana? Coba gibah. Ustadz kawin lagi digibah, ustadz dulu awong, ribut semua. Maunya ustadznya miskin pakai sepeda pergi ke pengajian. Ya ki. Kasih uzur, kalau anda kasih uzur sama orang, sama guru anda, lebih utama anda kasih apa? Uzur. Kalau anda bermasalah, datangi langsung, jangan ngomong di belakang, datang ketemu ustadznya, nasihati. Ustadz antum kok sekarang begini? Ngomong langsung, jangan ngomong belakang. Baik, kita lanjutkan. Ya ayuhan nasu inna khalaqanakum min dzakarin wa untha. Wahai orang yang beriman, wahai manusia sekalian, sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan berkabila-kabila untuk kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang paling bertakwa di antara kalian, sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha alim khabir, yaitu khabir mengetahui yang perkara-perkara detail. Baik. Ayat ini Allah buka dengan ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian. Dan ini biasanya ciri khas dari surat Makkiyah. Namun kata para ulama, ini juga ayat Madaniyah. Hanya saja Allah mengatakan ya ayuhan nas agar ayat ini umum. ya, mencakup ya manusia sekalian ya. Apalagi yang datang kepada Nabi waktu di Amul Wufud, sebagian mereka mungkin belum beriman, belum masuk Islam, atau di sebagian mereka masih belum kuat keimanannya, maka tidak dikatakan sebagai orang beriman. Namun ayat ini turun di Madinah. Ayat ini menjelaskan, mengingatkan kepada kabilah dan bangsa-bangsa, sikap kabilah-kabilah biasanya fanatik kabilahnya, dan biasanya mengejek kabilah yang lain. Maka Allah ingatkan, jangan demikian. Kalian itu diciptakan dari zakar wa unsa, dari satu nenek moyang yang sama, dari Adam dan Hawa. Maka Allah ciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bukan untuk saling mengejek-mengejek, tapi untuk saling mengenal. Tujuannya bukan saling mengejek. Dan itu sifat, terkadang sifat dasar kabilah, ta'asub dengan kabilahnya, merendahkan kabilah yang lain. Dan itu terjadi. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fadla li arabi ala ajami, wala li ajami ala arabi, wala lil aswad ala al ahmar, wala lil ahmar ala al aswad. Kullukum min adam wa adam min turab. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian seluruhnya dari Adam dan Adam sudah dari tanah. Jangan sombong, Adam dari tanah. Tidak ada kemuliaan orang Arab terhadap selain Arab, enggak ada. Dengar orang Arab. Tidak ada kemuliaan orang Arab selain Arab, dan tidak ada kemuliaan selain Arab terhadap Arab. Tidak ada putih lebih mulia daripada hitam, tidak ada hitam lebih mulia daripada putih, illa bitaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Kalau mau mulia dengan takwa. Allah larang bersaing-saing dalam urusan unsur, enggak boleh. Tapi Allah suruh bersaing dalam masalah takwa. Allah suruh bersaing dalam masalah apa? Takwa. Taib, apa bedanya ya syu'ub dengan qabail? Ada khilaf di kalangan para ulama dalam tafsir, di antaranya mengatakan qabail maksudnya kabilah-kabilah Arab, syu'ub maksudnya bangsa-bangsa selain Arab. Tetapi sebenarnya sya'ab, kabilah itu sendiri istilah orang Arab juga. Saya kasih gambaran saja, meskipun saya tidak hafal kabilah-kabilah, tapi secara garis besar ya. Biasanya kalau saya di Jakarta kadang orang dibilang dua kali belum paham, enggak tahu sih. Baik, ya. Ada namanya al-ummah. Ummah al-arabiyah al-musta'rabah. Ada namanya al-ummah al-arabiyah al-aribah. Ini al-musta'rabah maksudnya walad Ismail, anak keturunan Ismail, Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa dibilang musta'rabah? Karena Nabi Ismail bukan Arab, tapi dia nikah sama wanita dari kabilah Jurhum, sehingga anak-anaknya dianggap Arab, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Arab al-Aribah maksudnya dari Qahtan, ini yang Arab asli. Jadi Qahtan. Nah, dari ummah ada namanya syu'ub. Kalau kita bilang apa? Bangsa-bangsa ya. Nah, dari sini ada beberapa syu'ub, di antaranya adalah misalnya Mudhar, ada Rabi'ah, ada Anmar, ada Iyad. Kemudian dari Qahtan misalnya ada dari Qahtan misalnya ada Himyar, ada Saba, ada Al-Azd. Di bawah dari syu'ub namanya qabilah-qabilah, qabail qabilah. Mudhar di antara qabilahnya adalah Tamim, kemudian Qais, Kinana. Contoh Az di bawah kabilahnya ada namanya Al-Aus Wal-Khazraj. Nanti di bawah Kinana ada namanya Quraisy. Di bawah Quraisy ada namanya Qusay. Qusay. Nanti di bawahnya ada Hashim, ada Abu Talib ya. Ya, mereka mengatakan ini namanya ummah, ini namanya sya'ab. Ini namanya kabilah, qabilah. Ini namanya al-imarah. Ini namanya al-batn. Ini namanya al-fakhith, ya. Ini namanya al-fasilah. Jadi mereka turutin. Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata Bani Tamim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sini, Kinanah kembali kepada siapa? Mudhar. Paham? Makanya tadi waktu Bani Tamim berikan hadiah, kata Nabi, "Hadhi sadaqatu qaumina." Inilah sedekah dari kaum kami. Sama-sama kembali kepada Mudhar, Arabnya dari Adnan. Adnaniyah maksudnya keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Ayat disebut dengan syu'ub wa qabail. Ini sebagian ulama menafsirkan demikian. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Ada Mudhar, ada Rabi, ada Anmar, ada Iyad, dan kami jadikan kalian kabilah-kabilah. Ada kabilah-kabilah semacam-masing sya'ab, ini ada kabilah-kabilahnya. Sekedar pengetahuan. Tetapi setelah itu Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Ini merupakan mizan, barometer Allah yang jarang kita lakukan. Kita secara umum menilai orang bukan dari takwanya. Secara umum ya, terkadang kita lihat dari takwanya, tapi kebanyakan kita menilai orang dari dunia. Kita hormati dia kenapa? Karena dia orang kaya. Kita hormati dia kenapa? Rumahnya besar. Kita hormati dia kenapa? Dia pejabat. Sama orang yang lebih takwa kita enggak hormati. Padahal mizan, barometer sisi Allah adalah takwa. Taib. Setelah itu Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna, berkata orang-orang Arab Badui, kami telah beriman. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna, katakanlah kalian belum beriman tapi kalian masih Islam. Dalam iman ada tingkatan. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Yang paling tinggi apa? Ihsan. Kalian baru masuk Islam, kalian baru Islam, belum sampai pada tingkatan iman. Ini dikatakan dari kabilah Al-Asad bin Khuzaimah. Mereka datang dan mereka berkata, kami beriman. Katakanlah wahai Muhammad, kalian belum beriman, kalian masih baru tingkatan bawah. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk dalam hati kalian. Jadi tidak usah ngaku-ngaku beriman, sementara iman kalian masih apa? Rendah, yaitu masih pada derajat Islam. Saya ulangi, derajatnya Islam, iman baru apa? Ihsan. Jadi kalian masih Islam, belum iman. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min amalikum syai'in, Allahu ghafurur rahim. Kalau kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah tidak akan mengurangi amalan kalian sama sekali. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah jelaskan, apa orang beriman yang sungguhnya? Kalau kalian ingin mencapai derajat iman, lakukan ini. Kalian baru Islam, belum iman. Apa iman? Innamal mu'minun ladzina amanu billahi wa rasulih. Orang beriman itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sumalam yartabu, kemudian tidak ragu dengan imannya. Ini penting. Orang kalau beriman harus belajar. Karena sekarang syubhat terlalu banyak. Bikin orang ragu dengan imannya. Bikin orang ragu dengan manhajnya. Bikin orang ragu dengan akidahnya. Dan itu banyak tersebar. Kalau orang tidak belajar, dia akan ragu sendiri. Dan itu bahaya. Namanya iman yang benar adalah tidak ada keraguan. Sumalam yartabu. Wajahadu bi amwali ma'anfusim, kemudian berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, fisabilillah. Dia berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Kalau dia tidak ada jihad dengan badan, seperti sekarang susah mau berjihad dengan pedang, maka berjihad dengan harta. Punya uang, maka infakkan di jalan Allah. Punya uang, gunakan bangun masjid. Punya uang, infakkan untuk dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Nabi SAW dahulu, pertama kali berdakwah, Allah takdirkan beliau bertemu dengan orang-orang kaya. Allah takdirkan beliau menikah dengan Khadijah, saudagar wanita yang kaya raya, yang semua hartanya dia kasih buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum jadi ustaz, kebetulan dapat istri kaya raya, ambil itu. Terus ambil hartanya buat dakwah. Kemudian Nabi ditakdirkan punya teman kaya raya, Abu Bakar kaya raya, saudagar. Kemudian Utsman kaya raya. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf kaya raya. Ternyata Nabi di awal dakwah, kebetulan Allah takdirkan beliau bertemu dengan orang-orang yang mau menginfakkan uangnya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dua-duanya penting. Kalau antum punya duit tidak bisa berjihad dengan pedang, maka berjihad dengan harta. Kalau antum tidak punya harta, tidak punya pedang, punya ilmu, berjihadlah dengan apa? Ilmu. Itu tanda keimanan. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang jujur iman mereka. Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati ma fil ardhi wallahu bikulli syai'in alim. Apa kalian mau mengajari Allah tentang agama kalian? Tidak perlu kalian bilang kami beriman atau enggak, Allah lebih tahu. Bahkan Allah lebih tahu bukan cuma tentang kalian, tentang hati kalian. Allah tahu semua yang ada di langit dan di bumi, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, biar cepat selesai. Yamununa alaika an aslamu. Mereka apa bahasa Indonesianya? Saya lihat terjemahannya dulu ya. Al-man itu merasa punya budi ya. Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu. Maksudnya merasa memiliki budi kepada Nabi Muhammad, memiliki jasa. Yamununa alaika an aslamu. Mereka merasa telah memberi jasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini datang kepada tadi Bani Al-As bin Ibnu Khuzaimah karena mereka masuk Islam tanpa perlu diperangi. Sebagian kabilah-kabilah lain melawan dulu, melawan akhirnya belakangan baru masuk Islam. Mereka ini masuk Islam langsung. Tatkala mereka masuk Islam langsung, mereka merasa pede dibandingkan kabilah-kabilah yang lain. Kata mereka, ya Rasulullah, kita beda dengan yang lain. Yang lain dulu masalah sama Anda ya Rasulullah, kami langsung masuk Islam. Seakan-akan dia punya jasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tegur, kata Allah, yamununa alaikan aslamu. Mereka merasa telah beri nikmat kepada engkau dengan Islam. Kullatamunu alai islamakum. Jangan kalian merasa punya jasa dengan masuknya kalian ke dalam Islam. Balillahu yamunu alaikum. Dan justru sebaliknya, kalian masuk Islam itu anugerah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. An hadakum lil iman, di mana Allah berikan kalian hidayah kepada iman, in kuntum shadiqin. Kalau kalian benar-benar jujur iman kalian, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi wallahu bikulli basirun bima ta'malun. Sungguhnya Allah mengetahui perkara yang gaib di langit yang bumi. Jangankan yang terlihat, yang kita lihat, yang gaib saja Allah tahu, yang di langit dan di bumi. Wallahu basirun bima ta'malun. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Demikian saja kajian kita. Alhamdulillah akhirnya selesai. Tidak usah ada tanya jawab ya. Sampai sini saja ya. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.